Qadha Fa'iyat untuk menolak atau membetulkan, menasihatkan pembuat-pembuat bid'ah ini. Kalau kita dapat Quran, bawa hadis, sekurang-kurangnya mereka akan terasa. Tetapi kalau kita merepek sahaja, tidak bawa Quran, bawa hadis, mungkin kita diketawakan di belakang, mungkin kita diejek dan macam-macam. Tapi dengan Quran, siapa berani mengejek Quran? Siapa berani menerangkan Quran? Siapa berani mempelekehkan Al-Quran? Bawa Quran, bawa hadis, kalau dia menolak pun, dia tak akan bawa ataupun dia tak akan tolak Quran yang kita bawa ni. Makanya sepakat ulama mengatakan, untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Untuk berdakwah ataupun untuk membetulkan apa yang kita lihat, apabila melihat kemungkaran, sepatutnya kita bawa Quran, bawa hadis. Man ra'a min kemungkaran, apapun saja kemungkaran, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, nasihatilah dengan Quran dan hadis. Kalau tidak mampu, baik kita diam dahulu. Tapi usahakan semampu mungkin, karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi jangan biarkan kemungkaran berluasa, sebab bila satu kemungkaran dah jadi besar, amat payah untuk kita menghapuskannya. Seperti kemungkaran berzanji, setelah jadi besar, kita amat susah untuk menghapuskannya. Kemungkaran yang dikatakan maulid, sudah jadi besar, amat susah untuk dihapuskannya. Dan begitu seterusnya. Jadi sebelum benda itu besar, kita nasihatkan sedaya mungkin. Dan saya katakan lagi bahawa untuk menepis dan kalau terpaksa untuk menyerang orang-orang yang sedang buat bid'ah, ada sebuah hadis Bukhari, disuruh kita menggunakan Quran hadis, yang mana hadis ini berbunyi, Al-Quranu hujjatun lak aw alik. Quran adalah hujah untuk menyerang bila kamu terpaksa menyerang, dan Quran adalah juga hujah untuk kamu menangkis. Dikatakan Quran di sini itulah Quran dan hadis. Sebab kata Imam Al-Balbahari, Quran sangat memerlukan hadis. Jadi kalau berdoa, berdakwah pakai Quran saja juga tidak betul. Jadi perlu menggunakan kedua-duanya, Quran dan hadis. Jadi untuk menghapuskan bid'ah, pakai hadis tadi. Sekurang-kurangnya hadis tadi digunakan untuk menyerang ataupun menghapuskan bid'ah yang ada. Halaman 432, kosah kata asing. Dan kita terus kepada kandungan hadis. Ataupun apa salahnya, ada dua poin saja. Kosakata kata asing. Fi amrina, dalam agama ini. Fi amrina, dalam agama ini. Maka hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna, atau amrina, atau fi amrina, fi amrina, dalam agama kami. Jadi siapa buat amalan yang dia masukkan dalam agama, sedangkan dia bukan dalam agama, maka amalan itu disebut raddun. Raddun, ditolak. Ya, tidak dilirik dan tidak pula diamalkan. Ditinggalkan hatsu. Kerana raddun bermaksud bid'un. Raddun di sini bermaksud bid'un. Kandungan hadis. Mengada-adakan sesuatu dalam masalah agama merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Ia ini tidak dapat diterima oleh syariat Islamiah. Bahkan harus ditolak ataupun wajib ditolak. Dan Allah tidak akan menganggapnya, menerimanya bagi pelakunya pada hari kiamat kelak. Ini sudah dikhabarkan dalam sebuah hadis. Aballah ayyakbala amala sahiba bid'atin hatta yada'a bid'atahu au bid'ataha. Allah enggan menerima amalan yang bercampur baur dengan bid'ah sehingga ditinggalkan bid'ah tersebut. Bermakna amalan yang dicampur baur dengan bid'ah, Allah tidak akan terima. Oleh itu, pastikan amalan yang kita lakukan bersih daripada berbagai-bagai jenis bid'ah. Pastikan kita bila beramal, kalau ragu misalnya, tanyakan kepada ustaz kita, apakah amalan ini mengandungi bid'ah? Tapi ustaz sunnah, jangan ustaz bid'ah. Kalau ustaz bid'ah, ditambah lagi. Ini tak cukup, nanti ditambah lagi yang itu, yang ini. Sebab apa? Setiap ustaz, kalau ahli bid'ah, dia dah bersedia untuk katanya mencantikkan sunnah yang ada. Allahu Akbar. Kalau kereta dia pula nak cantikkan, tambah sana tambah sini. Kalau hadis Quran, dah tak perlu aksesoris yang baru, dah cukup. Sebab Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Anta nak cantikkan, dia bukan jadi cantik, jadi buruk jadi. Jadi jangan cemari, jangan cabuli Quran hadis dengan kita menambahkan sesuatu yang baru. perempuan di seluruhnya. Hadis di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama adalah bid'ah. Apa saja ya yang diada-adakan dalam masalah agama itu bid'ah. Ingat dia, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dijelaskan di sini, dan setiap bid'ah adalah dalalah, adalah sesat, dalalah sesat. Hadis ini juga menjadi bantahan bagi pembahagian bid'ah menjadi baik dan buruk. Hadis ini juga digunakan untuk hujah membantah adanya bid'ah hasanah. Kan mereka mengatakan ada bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Kalau ditanya di mana bid'ah dalalah, hampir tidak ada bid'ah dalalah. Kalau kita tanya kiai-kiai senang buat bid'ah, Pak Kiai mana bid'ah yang dalalah? Hampir tak ada bid'ah dalalah. Sebab apa? Sudah dibungkus dengan istilah atau dinamakan dengan istilah bid'ah hasanah. Ini bahaya ya. Poin seterusnya, segala bentuk akad atau perjanjian yang dilarang sama sekali tidak dibenarkan. Demikian pula hasilnya, segala yang dibangun di atas sesuatu yang batal, maka ia pun batal. Seperti bid'ah, bid'ah adalah dibangun atas perbuatan yang dikatakan batal, maka hasilnya batal. Jadi jangan bermain-main dengan bid'ah. Bila suatu perjanjian perdamaian yang rosak tidak dapat diterima, dan apapun yang diambil darinya pun layak ditolak. Jadi hadis yang menjelaskan bahawa bid'ah itu rosak, bid'ah itu tidak boleh diterima, maka apa saja yang datangnya daripada bid'ah tetap dikatakan ia batil. Seperti orang baca apa? Yasinan. Ni semalam Saudara Nordin bawakan buku Bid'ahkah Yasin dan baca Al-Quran untuk orang mati. Di bawahnya Quran, di bawahnya hadis, tetapi semua diselewengkan. Bawa Quran, bawa hadis, orang jahil tidak tahu menggunakan alat-alat yang dikatakan Quran hadis, dia akan terpengaruh ni. Seolah-olahnya salah Quran. Bila orang mati, salah ke baca Al-Quran? Seolah-olah daripada anda bergendang ataupun buat macam Cina ada music, baik baca Al-Quran. Lihat. Salahnya antara lambat-lambatkan, kenapa orang mati perlu dicepatkan, jangan dilambat-lambatkan. Oleh kerana antara baca Yasin itu dan ini khurafat, bid'ah, tahayyul ada, akhirnya lambat nak dikebumikan, dibacakannya surah-surah Yasin dan sebagainya. Ni kita boleh bantah ni. Kalau kuliah kita teruskan. Ada sekelompok yang beranggapan bahawa bid'ah adalah suatu yang bertolak belakang dengan kaedah agama dan bertentangan dengan dasar-dasar dan kaedah yang umum. Akan tetapi mengada-adakan agama dan mempunyai dasar yang umum atau berada di bawah salah satu hukumnya, maka hal itu tidak sama dengan bid'ah. Okey, ini kaedah usul. Kita lupakan dulu. Ini panjang nanti ceritanya. Satu masa kita boleh ambil apa yang dibincangkan dalam kaedah usul ni. Anggapan semacam itu telah dibantah oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad Abu Awanah dengan sanad yang sahih. Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam agama kami yang bukan dari ajaran kami, maka ia tertolak. Dengan demikian, hadis ini mempunyai tiga riwayat sahih, iaitu laisa alaihi, laisa minhu, laisa fihi. Hadis ini ada tiga. Man amila amalan laisa alaihi, satu hadis. Man amila amalan laisa minhu, satu hadis yang lain. Man amila amalan laisa fihi, itu satu hadis yang lain. Yang mana dalam hadis riwayat oleh Abu Ya'la digunakan laisa minhu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awana digunakan laisa fihi. Jadi hadis ini saling menguatkan. Hadis ini bermakna satu hadis mutafaq alaihi, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan hadis yang satu lagi diriwayatkan oleh Abu Awana. Yang laisa alaihi itu daripada Bukhari dan Muslim. Laisa minhu darinya, dari Abu Ya'la. Dan laisa fihi hadis dari Abu Awana. Jadi hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Bila sampai 3-4 hadis seperti ini melarang buat bid'ah, kenapa degil sangat buat bid'ah? Sunnah yang banyak masih belum diamalkan, tapi bid'ah-bid'ah, subhanallah. Allah tidak mahu menyusahkan bila orang mati, maka jangan buat bid'ah. Kenapa? Disuruh cepat-cepat urus dan cepat-cepat kebumikan. Habis cerita. Tapi kalau disimpan sampai 2 hari memanglah. Kalau tak dibacakan apa-apa, kesian dengan orang mati ini. Bila kesian dengan orang mati, macam-macam dicari alasan untuk simpati kepada orang mati, akhirnya baca Al-Quran banyak-banyak. Di kampung anak-anak dulu, di mana, di Muar, bila ada orang mati, di situ ada mangkuk, biasanya kacang hijau, kacang hijau, semangkuk kacang hijau. Jadi ada mangkuk kecil-kecil, katakan hantar baca, habis Yasin ambil satu kacang hijau tu, masukkan. Jadi nanti setelah selesai kan, digubikan, dikira berapa kacang hijau yang terkumpul. Bermakna kalau ada 50 kali khatam Yasin, nanti dia buat kenduri ikut berapa banyak kacang hijau sudah dibaca. Kalau banyak, buat kenduri besar-besaran. Kalau orang miskin bagaimana sih? Allahu Akbar. Ini perbuatan bid'ah yang kita katakan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan siapa mengamalkannya terkena dengan hadis yang larangan ni. Ya, kita teruskan dulu. Dengan demikian, maka riwayat pertama merupakan bentuk penolakan yang paling umum, yang ia mencakup pokok dan kaifiah cara bentuk suatu bid'ah. Kita tidak larang orang baca Al-Quran, betul kan? Tapi kaifiahnya, tahu apa itu kaifiah? Bentuknya, caranya yang dilarang. Kita tidak larang orang berdoa, tetapi caranya, kaifiahnya itu dilarang. Kita tidak larang orang beramal, tetapi kaifiah caranya. Bukankah senang untuk apa, untuk di atas ini? Berapa syarat ibadah? 3. Pertama, Islam. Kedua, ketiga. Kalau dikatakan kaifiahnya caranya, dikatakan kenapa dikatakan bid'ah? Karena cara-caranya, kaifiahnya. Apakah ada contoh? Kalau tak ada contoh, kaifiahnya tidak ikut contoh, tidak ikut cara salat, maka itu bid'ah, senang aja. Tetapi kalau kaifiahnya, caranya, bagaimananya ikut salat, itu sunnah. Kali kita katakan kita tidak melarang orang baca Al-Quran, tapi yang dilarang caranya, bagaimana baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran disuruh, caranya sudah dicontohkan. Bagaimana cara baca Al-Quran? Dikatakan bid'ah sekarang kerana baca Al-Quran ramai-ramai. Siapa suruh baca ramai-ramai? Itu satu. Itu kan ramai-ramai. Sedangkan baca ramai-ramai ada larangan daripada Allah SWT. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu diam. Yang ini dimaksudkan satu baca, sebab quri'ah dibaca. Apabila Quran dibaca, seorang membaca. Fastami'u lahu, yang lain berupa jamak, hendaklah sekalian dengar. Wa ansitu, dalam kamu diam, dalam kum turhamun. Ini membaca kaifiannya, caranya, contohnya baca Al-Quran, satu baca yang lain dengar. Itu caranya. Contohnya lagi, pernah tak Al-Quran dibacakan kepada orang mati? Kalau pernah dibacakan kepada orang mati, ya bacakan kepada orang mati. Tetapi Nabi tidak pernah mencontohkan, sebab syarat ibadat contoh, syarat ibadat itu contoh, Nabi tidak pernah mencontohkan membaca Al-Quran kepada orang mati. Jadi kaifiahnya adalah ikut contoh. Kaifiahnya bagaimananya ada contoh. Kalau tidak, kita katakan bid'ah. Itu satu misal saya bawakan. Sedangkan yang kedua lebih khusus pada cara dan sifat bid'ah itu. Dan yang ketiga lebih gamblang dalam memberikan perincian dan landasan, kerana segala sesuatu yang bukan dari agama, baik pokoknya, sifatnya dan rinciannya, maka semua itu tertolak. Jadi kalau kita katakan sesuatu yang bukan dari agama, kita tengok pokoknya, asasnya, kita tengok sifatnya, kita tengok juga rinciannya. Pokoknya adalah ayat Quran. Sifatnya sudah disifatkan oleh Salam, yang ini contoh oleh Salam. Rinciannya penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran hadis dan para ulama. Ulang lagi sekali. Pokoknya adalah Al-Quran. Apabila orang melakukan sesuatu, ada tak pokoknya? Apa pokoknya? Kembali kepada Al-Quran. Ada tak dalam Al-Quran? Ada tak dalam hadis? Kedua sifatnya, pernah tak Rasulullah SAW mensifatkan, yakni dengan mencontohkan? Kadang-kadang dalam Al-Quran dan hadis kita tak boleh jumpa. Tapi apakah pernah dilakukan Rasulullah SAW, disifat Rasulullah SAW? Yang ketiga, pernah tak dibincangkan, dirincikan, dibincangkan, didetailkan oleh para sahabat ataupun ulama-ulama yang terdiri daripada salafus salih, sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in, kalau tak ada itu bid'ah. Habis cerita. Kalau tak ada itu bid'ah. Ulang lagi sekali. Kalau orang mengatakan itu bid'ah, kita tinggalkan. Tapi kalau orang mengatakan bid'ah hasanah, kita tanya. Pertama, apakah ada bid'ah hasanah? Sampai bila-bila pun tidak ada hadis bid'ah hasanah. Kedua, tengok pokoknya. Ada tak pokoknya? Ada tak dalilnya? Kalau tak ada dalilnya, kita tanya, pernah tak ada contohnya? Yang ketiga, pernah tak hal ini dibincangkan oleh para sahabat sehingga dibolehkan? Kalau ini semua tak ada, ini benar-benar dikatakan bid'ah. Oleh itu, semuanya itu ditolak. Kami peringatkan bahawa pemahaman salaf terhadap hadis tersebut menunjukkan penolakan dan pengingkaran terhadap bid'ah. Makanya saya katakan dalil tadi adalah dalil yang boleh kita gunakan untuk menolak apapun jenis bid'ah. Bila waktunya dan bila zamannya. Untuk siapa? Untuk ustaz? Untuk orang yang tak tahu? Untuk kiai? Untuk kadi? Untuk mufti? Tetap ayat ini kita gunakan untuk menolak bid'ah yang mereka lakukan atau yang mereka sedang lakukan. Jadi kami peringatkan bahawa pemahaman salaf terhadap hadis tersebut menunjukkan penolakan dan pengingkaran terhadap bid'ah apapun bentuknya, baik dasarnya, sifatnya maupun yang mencakup bid'ah dalam bentuk meninggalkan suatu pekerjaan. Ya, meninggalkan suatu pekerjaan, pekerjaan pun boleh jadi bid'ah. Seperti sengaja meninggalkan sembahyang berjamaah, itu pun boleh dikatakan bid'ah sebab disuruh sembahyang berjamaah dan sebagainya dan sebagainya. Ada pertanyaan sebelum saya teruskan kepada hadis 170? Ya, teruskan. Iya. Tidak, yang diadakan apa saja, sama ada berbentuk perkataan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama ada berbentuk perkataan, sama ada berbentuk perbuatan, sama ada berbentuk keyakinan. Yang dikatakan ahdasa, mengada-adakan, ada tiga bentuk. Sama ada perkataan, misalnya kita cukup mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, taruh Allahumma salli ala Sayyidina, itu perkataan. Seperti zikir-zikir yang tak diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti Allah, Allah, Allah, Allah, yang ada Allahu Akbar atau Alhamdulillah, itu berbentuk perkataan. Perbuatan seperti menyambut maulid dengan berharap, ya, itu satu demo. Sedangkan demo tidak dibolehkan, itu juga berbentuk perbuatan. Atau i'tikad, dia pergi kubur wali, minta tolong kepada wali. Sedangkan tidak boleh minta tolong dalam hal-hal rabiah kecuali minta tolong kepada Allah, itu bentuk i'tikad. Jadi tiga yang boleh jadi bid'ah, dan bid'ah yang kita takuti, bid'ah yang membawa kepada kesyirikan. Buku Bid'ah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah jilid kedua, di situ saya ada bincang tentang bagaimana bid'ah boleh membawa kepada kesyirikan. Saya tempoh hari berhenti sebentar untuk membincangkan buku Bid'ah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana buku tu habis. Sekarang buku tu sudah diorang cetak, alhamdulillah sudah siap. Kita akan sambung. Kita akan sambung kerana mengenal bid'ah itu wajib. Kerana manusia tidak akan mengenal bid'ah kecuali mempelajarinya. Dan dia tidak akan meninggalkan bid'ah kecuali memahaminya. Dan kita tak akan kenal sunnah kecuali kenal bid'ah. Begitu juga tidak akan kenal bid'ah kecuali kenal sunnah. Jadi Bid'ah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah sebenarnya kita kupas melalui Quran dan hadis. Jadi jilid kedua sudah terbit, dan jilid pertama juga siapa yang tidak miliki dapatkan buku tersebut kerana kita akan kupas, ya. Cuma minggu depan kita ada kursus haji dan kursus umrah. Sebab saya akan bulan 6 saya akan bawa jamaah gerakan umrah, bawa buku ni. Walaupun Primula menyediakan buku, saya tak tahu buku apa dia beri percuma, tapi bawa buku ni. siapa yang ikut kursus ya. Kerana insyaAllah kalau tahun ni anda tidak dapat mengikut kami kerjakan haji tahun depan, kita akan adakan. Dan kebiasaannya saya minta yang ikut ni, jom kita sama-sama ke Palestin. Kerana di dalam hadis Bukhari, asyadur rihali ila thalathati masajid, dituntut kalau berpergian untuk beribadah supaya pergi ke tiga masjid, masjid Mekah, masjid Madinah dan masjid Palestin. Jadi kalau kita pergi Mekah, dah dekat ke sana, kenapa kita tak pergi Palestin? Cuma kalau boleh jangan dah penghujung baru nak daftar. Ni kita hanya dapat membawa 23 orang ke Palestin. Kerana anak sudah beritahu siapa nak ikut, daftar lebih awal, tapi melewatkan-lewatkan lama-lama tak ada tiket pergi Palestin. Jadi sebahagiannya ikut ke Palestin dan sebahagiannya tak ikut ke Palestin kerana tidak ada tiket. Jadi tahun depan siapa nak ikut ke Palestin setelah pergi Mekah, pergi Madinah, perlu daftar nama lebih awal. Masalahnya masalah tiket ke Palestin bila musim cuti macam ni agak susah. Ya, tiket terhad. Jadi tahun depan ayuh kita pergi sama-sama dan daftarkan lebih awal. Jadi hari Sabtu depan walaupun kita tak ikut buat umrah, tapi datang sahaja. Persediaan untuk kerjakan umrah akan datang. Jadi bawa buku ni, saya akan bedah buku ni untuk menjelaskan kepada jamaah yang ikut umrah pada bulan 6. Tapi yang tak ikut umrah datang saja, insyaAllah. Kalau dah wajib ya, siapa tahu tiba-tiba mendadak dapat tiket free pergi umrah, nanti kacau saya. Pagi telefon, malam telefon, ustaz saya nak pergi umrah ni dapat tiket free, tak boleh tidur saya dibuat. Tak pergi baru nak sibuk-sibuk. Jadi mulai dari sekarang kita belajar dulu. Kita tak tahu ya Singapura ya, tiba-tiba dapat tiket free. Banyak seperti itu, mendadak. Jadi jangan kacau saya. Jadi besok atau pada Sabtu akan datang, bawa buku ni, kita duduk sama-sama, kita pelajari. Tanya apa nak tanya. Sebenarnya kita pernah bawa jamaah haji, dua kali kursus cukup, dua jam, dua jam, dah. Adapun yang kursus haji sampai setahun, itu mengarut dalamnya. Setahun tak faham-faham, apa ni? Sedangkan kerjakan haji bukan susah sangat, ya? Jadi mudah-mudahan di hari Sabtu depan bawa buku ni. Jadi buku yang tebal ni tak dibawa tak apa, yang perlu dibawa adalah buku buku kecil ni, ya, untuk muslimin dan muslimah. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau tak ada saya ke hadis 170. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'aynah wa 'ala sawtuh wa ishtadda ghadabuh hatta ka'annahu منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بئست أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أسبعين أسبوعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. Hadis ini tetap memberi peringatan supaya meninggalkan bid'ah. Dan Rasulullah SAW bila berkhutbah, seriusnya masalah bina'ah, dia angkat suaranya sampai merah matanya dan naik urat lehernya. Amat seriusnya peringatan tentang bina'ah. Kerana yang menghancurkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW bina'ah. Dan yang menghancurkan umat ini bina'ah. Sampai orang sekarang tak tahu di mana sunnah, di mana bina'ah. Kalau orang awam pergi masjid, dia tak tahu mana bina'ah, mana sunnah. Akhirnya dia katakan ini semua amalan amalan sunnah, sedangkan kebanyakannya di masjid bid'ah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, ataupun kita baca dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika Rasulullah SAW berkhutbah, jika Rasulullah SAW berkhutbah, mata beliau merah, suaranya keras, ini suaranya tinggi, dan marahnya pun sangat nampak, sehingga seakan-akan beliau seperti seorang panglima yang memperingatkan pasukannya, yakni mengurus pasukan perang. Seraya berkata, lihat apa yang diperingatkan. Dalam keadaan seolah-olah dia marah, angkat suara, merah matanya. Barang siapalah kalian pada waktu pagi. Bersiap-siaplah kalian pada waktu pagi dan sore. Pada waktu pagi dan petang. Dan beliau juga bersabda, diutusnya aku dan datangnya atau hampirnya hari kiamat sudah seperti dua jari. Apa dia? Ni. Ini bakinya. Dua jari. Ini umur dunia yang berlalu. Tinggal sikit aja. Kalau katakan ini dunia, tinggal ujung sikit aja. Lihat. Ini sedikit saja. Ini bakinya umur dunia. Inilah yang dikatakan dekat kepada kiamat. Dibuat seperti ini. As-sababa wal-usta. Disebut sini apa dia? As-sababa wal-usta. Ini sababa, ini usta. Dicantum seperti ini. Amma ba'du. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, beliau juga bersabda, diutus aku dan datangnya hari kiamat sudah seperti dua jari ini. Beliau menyandingkan dua jarinya, ya, jari beliau seperti ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Makanya kalau berdoa, ambil doa-doa daripada kitab Allah dulu. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau berdakwah, bercakap, gunakan kitab Allah dulu. Sehingga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan Quran, hikmat Quran, wal mauidatil hasanah, dengan hadiah-hadiah sahih. Jadi disuruh di sini, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau apapun kita nak lakukan, kita dahulukan hadis ni. Anda katakan tadi kalau kita berdoa, ambil Al-Quran, ambil hadis dulu. Kerana dalam Al-Quran hadis ada doa-doa yang kita perlukan. Begitu juga kalau kita berdakwah, menyampaikan dakwah, pakai Al-Quran, pakai hadis. Dan kata Nabi, seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan. Yang diada-adakan yang dicipta. Dan setiap bid'ah, yakni yang diada-adakan yang dicipta adalah sesat ataupun kesesatan. Ulang lagi sekali. Dan seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan. Maulid diada-adakan sebab zaman Nabi tidak ada. Baji Yasin malam Jumaat diada-adakan sebab Rasulullah SAW tak pernah bawa sahabat ramai-ramai pergi masjid, di masjid manapun baca Yasin malam Jumaat. Tapi di negeri kita mesti ada. Itu yang diada-adakan. Contohnya banyak, tapi yang paling besar tak boleh ditinggalkan, itulah saya sentuh selalu. Supaya kita terasa bencinya kepada benda ni. Kita wajib membenci bid'ah. Oh ini ustaz, seolah-olah agama tak boleh benci. Kena benci dia. Sebab yang tak benci kepada bid'ah, yang suka kepada bid'ah itu syaitan, iblis. Apa dalilnya? Al-bin'atu ahabba ila iblis. Al-bin'atu ahabba ila iblis. Bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis, sangat disukai oleh iblis, sangat disayang oleh iblis. Berbanding maksiat minal maksiat. Al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Jadi kalau kita tanya, apakah bid'ah itu kecintaan iblis? Ya. Kalau anda cintakan bid'ah, bermakna anda sama seperti iblis. Man tashabaha bi qaumin wahuwa minhum, siapa menyerupai satu kaum ialah kaum tu. Jangan ambil perangai iblis. Tapi di luar tu banyak ambil perangai iblis. Bid'ah tu disanjung, dijaga. Kalau sunnah, diusir kita bawa sunnah. Bawa sunnah ke masjid sekarang diusir. Tapi bawa bid'ah, dipeluk atau dicium. Hah, ini orang hebat katanya. Sedangkan ini orang musibah. Agama kita musibah kerana bid'ah-bid'ah ni. Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap setiap orang mukmin melebihi haknya atas dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta kekayaan, maka ia menjadi milik keluarganya. Dan barang siapa meninggalkan hutang atau anak isteri, maka akulah yang akan mengurus. Yang akan mengurus dan menanggungnya. Ini bermakna pemerintah. Sebab Rasulullah SAW pada masa itu adalah pemerintah. Bermakna kalau ada orang ada hutang, kalau dah tak boleh bayar, maka diuruskan kepada pemerintah. Tapi jangan nanti semua berhutang terserahkan kepada pemerintah. Bukan macam tu. Pemerintah akan siasat. Kenapa dia berhutang? Mungkin anak ramai. Makan tak cukup, berhutang. Kemudian nak ditangkap, ya, serahkan kepada pemerintah. Pemerintah akan bayar. Bukan beli kereta, hutang banyak-banyak, tak bayar, serahkan kepada pemerintah. Bukan macam tu. Jadi yang dikatakan serahkan kepada SAW, bermakna serahkan kepada pemerintah. Dalam hadis ini fokus kita adalah kepada bid'ah, betul kan? Dan SAW sebelum berkhutbah, bila berkhutbah mukanya, matanya merah, suaranya keras, seolah-olah dia marah. Apa ditekankan? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku peringat kamu daripada benda-benda yang diadakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Kalau ini bukan serius, Rasulullah SAW tak mengangkat suaranya, Rasulullah SAW tak merah mukanya, Rasulullah SAW tak keadaan seperti marah, itu kalau tidak serius. Oleh kerana seriusnya, dan setiap minggu paling kurang sekali, hari Jumaat, ini bermakna menunjukkan bahawa berjaga-jaga dengan bid'ah adalah suatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak boleh abaikan ni, kita tak boleh abaikan tentang peringatan Rasulullah SAW bahayanya bid'ah. Kita tak boleh abaikan perintah Rasulullah SAW, peringatan Rasulullah SAW tentang bahayanya bid'ah. Okey, ada soalan sebelum saya teruskan? Paling bahaya sekarang orang yang memperingatkan manusia supaya jangan buat bid'ah, itu paling bahaya. Tapi Allah akan memelihara kita, betul kan? Yang ada jawatan, jawatannya akan dilucutkan. Yang ada pengikut, kalau pengikutnya tidak faham, pengikutnya akan tinggalkan. Iya kan? Yang ada kedudukan, kalau silap-silap kedudukannya boleh tergugat apabila orang memperkatakan bid'ah. Sampai ada orang yang seolah-olah aman rumah tangganya, aman kerana buat bid'ah. Bila bangun seseorang untuk menghapuskan bid'ah, seolah-olah keluarganya tidak aman, bergaduh, perpecahan, kata mereka. Sedangkan itu bukan perpecahan, itu adalah orang sedang makan obat, sedang diberi obat. Orang tu sedang sakit, kalau beri obat, ataupun orang sedang kerasukan syaitan. Bila diruqyah, macam-macam lah jadinya, betul kan? Meripik sana, meripik sini. Oleh kerana tak ada soalan, kita teruskan. Kandungan hadis, penjelasan mengenai keadaan orang yang sedang khutbah sambil memberi nasihat kepada kaumnya. Yang demikian itu kerana ia menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh umum. Poin kedua, orang yang berkhutbah memberi nasihat kepada orang-orang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Makanya yang paling banyak kita hadapi hari ini, maulid, yasinan, jangan jemu. Kita ulang-ulang supaya orang-orang di luar itu sekurang-kurangnya dapat nasihat. Dan sekurang-kurangnya besok di akhirat kita sudah nasihatkan mereka. Kalau tidak, kalau kita diam, kata malam ilmu mal'un, menyembunyikan ilmu itu mal'un, dilaknat. Kita jangan jadi orang dilaknat. Apa yang berlaku di depan kita, kita kena tegur. Diterima atau diterima, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah menegurnya. Dan peringatan itu hendaklah sesuai dengan kadar pelanggaran yang terjadi. Ya, diperintahkan mengajak bicara orang lain sesuai dengan kemampuan akal mereka dan mengenai hal-hal yang dapat mereka pahami, serta harus mengetahui bahaya atau manfaatnya. Makanya itu tuan-tuan ya, yang paling payah menyampaikan dakwah. Kerana depan kita ada orang yang profesor mungkin, ada orang yang terus tak tahu baca dan menulis. Bagaimana entah nak sesuaikan? Kalau anda menggunakan bahasa yang terlalu rendah, profesor ngantuk. Sebab dia sepanjang hidupnya menggunakan istilah-istilah yang tinggi. Kalau kita cuma melayan profesor depan kita, kita gunakan istilah-istilah yang tinggi, orang-orang yang tak ada kelulusan akan ngantuk dia. Tak faham apa ustaz cakap. Jadi berdakwah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh ni, kita lihat keadaan, disesuaikan. Tetapi kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. InsyaAllah, kerana agama itu mudah. Agama itu mudah. Yang jadi susah, pengistilahan-pengistilahan yang dimasukkan dalam Al-Quran, dimasukkan dalam hadis, dimasukkan ke dalam bahasa Arab, pengistilahan itu yang jadi susah. Seperti sufi. Sufi itu bukan bahasa Arab. Tasawuf itu bukan bahasa Arab. Masuk dalam bahasa Arab, dimasukkan ke dalam agama, jadi susah. Merepek-merepek jadinya. Jikinya merepek, tengok apa Hisham Kabar ni datang. Dah balik belum dia? Dah lama balik? Tengok merepek-merepeknya. Datang ke satu majlis, dia letih lemah, ditolak dengan kursi roda. Menyanyi saja dah bangun, boleh berjoget dia. Tengok kat TV. menyanyi saja, subhanallah, dia bangun, boleh boleh berjoget tu. Hebatnya senandung syaitan. Orang yang letih boleh bersemangat. Okey, kita teruskan dulu ya ni. Diperbolehkan membangkitkan semangat dalam khutbah untuk menjelaskan suatu masalah yang diperbincangkan dan dalam upaya mendekatkan pemahaman kepada orang-orang yang mendengarnya. Disunahkan bagi orang yang khutbah untuk mengucap amma ba'du. Tapi sekarang hampir tidak ada. Disunahkan di antara khutbah-khutbah mukadimahnya amma ba'du. Sekarang hampir tidak ada. Sampai dulu ada orang peli, apa Ustaz amma ba'du? Kemudian daripada itu katanya, di peli. Ada manusia bila kita menggunakan istilah-istilah ini seperti amma ba'du, dia pertikaikan, Ustaz apa arti amma ba'du? Kemudian selepas itu. Katanya apa tu kemudian selepas itu? Katanya entah duduk lama-lama faham. Jangan banyak membantah. Kemudian kepedulian Rasulullah SAW dan kasih sayang beliau kepada umat, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya. Sebaik-baik aktivitas yang dilakukan oleh seseorang adalah mempelajari dan memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itulah aktiviti yang paling baik. Tapi orang sekarang aktiviti sukannya lebih daripada menuntut belajarnya. Betul kan? Kadang-kadang hari Sabtu kebanyakan mereka apa? Buat riadah. Pergi mana? Pergi gym. Belajar nanti dulu. Kesihatan penting Ustaz. Badan kau sihat, otak kau tak sihat, hati kau tak sihat, apa kena? Badan sihat, engkau boleh mati bila-bila. Ya kan? Sihat. Oleh kerana dah sihat, bawa motor macam menggila sihat. Faham sana? Orang tu sihat, bawa motor oleh kerana sihat. Orang tak sihat, tak boleh bawa motor macam tu. Bawa motor menggila kat Malaysia. Tiba-tiba, bertemu dengan kereta. Sihat dia, tiba-tiba mati. Kalau tak sihat, akalnya tidak sihat, akidahnya apa kan jadi? Makanya, sibukkan akidah dulu. Sebab, kita hidup singkat, nyawa kita rapuh. Kalau dah sihat segala-galanya, memang kita perlukan kesihatan fizikal ni. Tetapi sihat fizikal saja, antara punya mental dengan spiritual, macam mana pula? Kalau itu tidak sihat, ditakuti kita mati dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi tidak sihat akidahnya. Kita takut yang itu. Kewajipan memberikan jaminan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang sudah lemah dan lanjut usia dengan mengembalikan dana dari Baitul Mal. Maka anak katakan serahkan kepada negara. Kes negara, kaum muslimin. Dengan demikian, para pemimpin bertanggungjawab untuk mengurusnya. Yang ini menguruskan seperti janda, orang-orang yang dikatakan anak yatim, yang berhutang kerana urusan-urusan yang berupa kewajipan, menguruskan kewajipan seperti menguruskan anak-anak, tak cukup makan, berhutang, maka dia boleh dapatkan bantuan daripada Baitul Mal. Makanya kata Rasulullah SAW, urusannya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW pada masa itu adalah penguasa. Penjelasan mengenai hakikat hari kiamat yang kedatangannya tidak lama setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi dikatakan Nabi akhir zaman, akhir zaman lah. Bila dikatakan Nabi penutup, tak ada Nabi setelah ini, bermakna dah dekat lah. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan akhir zaman. Dengan datangnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sudah wafat, bermakna dunia ini dah penghujung. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Apa persiapan kita untuk menghadapinya? Persiapan akidah dulu. Sebab kita punya akidah, kita akan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah bukan dari segi akidah saja. Apa saja, kita bercakap mentauhidkan Allah. Kita nak makan mentauhidkan Allah. Kita nak minum, apa saja gerak-geri kita mentauhidkan Allah. Contohnya, nak tidur kita baca apa? Allahumma bismika amutu ahya. Zikir ini untuk mentauhidkan Allah, untuk ingat kepada Allah. Nak tidur tauhidkan Allah, bangun saja. Bangun saja. Kalau dikatakan mimpi yang ngeri terbangun, apa kita katakan? Apa kita doa? Tak ingat. Ditakdirkan kita tidur mimpi, terbangun mimpi diganggu oleh syaitan, kita tetap mentauhidkan Allah, bangun terus zikir Allah, tauhidkan Allah. Apa bacaannya? Ada doa harian tu juga baca nanti. Setelah bangun daripada tidur, tidur lenyap bangun, bangun saja mentauhidkan Allah. Betul kan? Apa bacaannya? Saya tak mau tanya. Ya, dah hafal alhamdulillah. Sampai nak matuk sandas, nak buang kotoran tu, kita mentauhidkan Allah. Jadi kita mentauhidkan Allah dalam semua hal. Makanya kita bila berzikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita mentauhidkannya. Jadi bagaimana kita mentauhidkan Allah? Mentauhidkan Allah dengan ilmu. Kalau tidak, kita tak sebut. Nak masuk tandas, sakit perut. Nah, tutup tandas, buka tandas macam nak terajang. Tutup macam nak pecah pintu. Lepas tu buang air besar. Lepas buang air besar, keluar saja. Sedangkan kita bersyukur kan? Ghufranaka. Paling-paling. Ataupun baca sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa'afani. Ini semua adalah tauhid. Ini semua adalah zikir untuk tauhidkan Allah SWT. Jadi kalau kita mati dalam keadaan tauhid, ingat kepada Allah Taala. Kalau kamu ingat Allah, Allah ingat kamu. Ingatlah Allah dalam keadaan susah dan senang. Dan bila kita ingat Allah, dijelaskan dalam hadis, tangan kita adalah tangan Allah yang memegang. Kaki kita adalah kaki Allah yang. Ini bermakna bukan kita bersama dengan Allah, tidak. Bermakna kita tauhidkan Allah dalam semua gerak. Nak makan baca bismillah, tauhidkan Allah, ingat kepada Allah. Nak makan tu. Nak tidur. Nak mengangkat sesuatu berat, bismillah. Kenapa kita katakan bismillah? Itu zikir mentauhidkan Allah. Dan apa hal sekalipun, bila kita ingat Allah, kita mentauhidkan Allah. Inilah orang beriman. Tapi kalau tak ada ilmu, subhanallah, kita tak pernah mentauhidkannya. Dan seterusnya. Dan hal itu untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur, sekaligus sebagai peringatan bagi orang-orang yang lengah, yang tidak mau bangun melainkan setelah dekat dengan liang kubur. Jadi peringatan tentang hari kiamat, supaya orang itu bangun, ingat, takut kepada Allah SWT dan bersedia. Sebab hari yang dikatakan hari syiddah adalah hari kiamat, hari yang sangat menakutkan. Daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadisnya telah disebutkan sebelumnya dalam bab perintah memelihara sunnah. Pengesahan dan penjelasan hadis ini telah diberikan pada hadis nombor 157. Ia ada soalan sebelum saya teruskan? Okey, kalau tidak ada, kita ke bab 19. Tentang orang yang membuat suatu sunnah, kebiasaan baik atau buruk. Orang Melayu mengatakan ala bisa tegal biasa. Betul kan? Kalau jadi kebiasaan, lama-lama kita mesti buat. Kalau tak buat, kita tak senang. Itu sudah mencukupi. Makanya kita disuruh hidupkan sunnah. Besok kalau kita dah jadi sunnah itu jadi fatrah, maka kita tidak senang kepada yang bid'ah. Bila kita sentiasa buat sunnah, kita tak pernah buat bid'ah, Allah akan jadikan fatrah kita. Sebagaimana dijelaskan, faman kana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, faman kana fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla. Siapa yang fatrahnya, yang ini nalurinya, kesukaannya, hobinya, kesukaannya kepada sunnah, maka dia dapat petunjuk. Tetapi siapa yang sebaliknya, kesukaannya, hobinya, ingatannya kepada bid'ah, maka dia sudah sesat. Makanya di sini kita disuruh selalu sentiasa melakukan sunnah, supaya dia menjadi dalam daging kita, dan supaya kita jadi fatrah kita sunnah tersebut. Tapi kalau bid'ah, memang kata orang Melayu ala bisa tegal biasa, jadi kebiasaan, besok nak tinggalkan tidak boleh. Kalau tak buat, dia tak boleh tidur, tak senang, tak selesa. Ya, jangan yang jadi seperti ini pada diri anda, benda-benda bid'ah. Tapi kalau benda sunnah itu fatrah, itu bagus. Tapi kalau benda-benda bid'ah juga fatrah, tapi itu tidak bagus, itu dapat apa? Dapat kesesatan. Contohnya, kalau kita tengok di masjid, tidak akan didirikan solat seseorang kecuali kalau fatrahnya dah bid'ah, pakai usali paling kurang. Tapi sekarang bukan pakai usali, macam-macam lagi ya. Itu dia. Jadi di sini Nabi mengatakan, ataupun kita ambil tanya dulu sebelum membaca hadis-hadis yang ada, tentang orang yang membuat sesuatu sunnah, kebiasaan baik atau buruk. Merupakan satu kewajipan untuk memelihara sunnah yang benar dan berdakwah kepadanya, serta menghidupkan hal-hal yang telah dijauhkan darinya dan menyebarluaskannya di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah kebiasaan sunnah yang baik, dan demikian juga sebaliknya. Kebiasaan yang baik itu tidak seperti yang diduga banyak orang, iaitu suatu yang disifati dengan bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang baik. Hal itu tidak mempunyai landasan sama sekali dalam syariat. Jadi jangan nanti dah buat bid'ah, tak apa, ini bid'ah hasanah. Kalau jadi kebiasaan, besok nak dibuang susah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Imam di sini adalah petunjuk yang membawa ke jalan yang baik. Jadi siapakah yang boleh menjadi petunjuk atau imam ke jalan yang baik? Orang yang dikatakan kebiasaannya buat apa? Buat sunnah. Tapi kalau orang kebiasaannya buat bid'ah, itu tidak boleh jadikan imam. Orang sangka yang sunnah itu yang baik-baik saja. Yang dikatakan jahat itu maksiat. Maksiat paling paling dahsyat sekali yang wajib kita ketahui, maksiat yang berupa bid'ah. Ya, kerana bahaya bid'ah, bid'ah ini sebagaimana anda katakan kepada antum, bid'ah biasa dibungkus dengan agama. Orang tidak tahu itu bid'ah. Jadi biasanya orang yang dikedepankan sekarang orang ahli bid'ah, orang sunnah susah nak dikedepankan. Sebab sunnah dianggap oleh mereka pemecah belah. Sunnah dianggap oleh mereka suatu yang pelik. Sunnah dianggap oleh mereka suatu yang tidak boleh dilakukan lagi ataupun tak sesuai. Tetapi kalau bid'ah, di mana-mana sesuai. Akhirnya yang jadi imam sekarang adalah orang-orang bid'ah. Orang sunnah susah nak jadi imam. Tapi bagi kita, keadaan sudah berubah, keadaan orang-orang bid'ah jadi imam, kita tetap kita katakan bahawa bila fatrah kita kepada sunnah, kita akan benci bukan kepada imamnya tetapi kepada amal-amal yang dikatakan bid'ah. Jadi jadikanlah diri kita benci kepada apa yang dikatakan bid'ah dan maksiat. Bagaimana caranya kita mengenal sunnah? Contohnya ya, macam mana kalau kita dijemput makan apa, kenduri tahlil? Pada masa itu mula susati. "Ustaz, malam ni di rumah saya, datang ke rumah ni dengan betul apa caranya? Beri salam, berbual sebentar, dah buat sebentar, agak-agak dah mesra. Ustaz, malam ni datanglah ke rumah ana. Ada makan keduri." Pada masa itu baru susati. Dah tak selesa semuanya. Kenapa? Fatrah kita benci dengan bina ni. Betul kan? Mulalah kita cakap dengan diri kita, apa kita nak alasan? Apakah kita nak bohong? Apakah kita nak pergi? Asal hati antum. Kenapa? Fatrah antum selamat. Tapi kalau fatrah antum sudah bina, itu can cakap dengan bini, tak payah masak malam ni. Malam ini kita makan free. Makan apa? Makan kenduri. Kalau kita dah merasa seperti itu, bermakna fatrah kita selamat. Tapi kalau kita tak merasakan, bermakna fatwa kita tidak selamat. Okey, kita teruskan. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim di antaranya dan nabi-nabi yang lain berdoa kepada Allah supaya zuriatnya dijadikannya petunjuk, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan para Nabi dan kita sendiri minta kepada Allah supaya zuriat kita dijadikan imam untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya imam untuk orang bertakwa, petunjuk untuk menghidupkan sunnah, petunjuk kepada jalan sunnah. Sebab dikatakan imam yang takwa adalah imam yang ikut sunnah. Takwa ini menjadi orang takwa dengan ikut sunnah, dengan ikut Quran dan hadis. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya. Kalau kita berpegang kepadanya, itulah petunjuk bagi orang takwa. Jadi petunjuk bagi orang takwa, kalau manusia dikatakan imam, kalau kitab dikatakan Al-Quran, kalau Nabi itu meninggalkan hadis-hadisnya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dikatakan imam, betulah berpegang kepada Quran hadis, kita minta seperti itulah supaya kita meninggalkan berbagai-bagai bid'ah yang ada. Kembali kepada Quran, kepada hadis, dikatakan imam. Apa tujuan Quran hadis diturunkan? Untuk menentang kemungkaran. Kemungkaran yang berwasa dalam agama, dibungkus dalam agama, itu bid'ah. kemungkaran yang dalam agama dibungkus dengan agama itu bid'ah. Yang main judi ke minum arak ke berzina itu urusan lain, orang tahu. Tapi kemungkaran yang paling mungkar yang orang tidak tahu, bila dimasukkan agama dibungkus dan digelar dengan nama bid'ah hasanah. Ha, itu yang maksud. Jadi kita minta supaya zuriat kita jadi imam, jadi petunjuk yang menentang bid'ah-bid'ah ni. Kita minta supaya keluarga kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Saya rasa sampai di situ dulu. Minggu depan kita ulang bab 19. Hari ini berapa hari bulan? 5? 5. Okey, ada soalan insyaAllah? Teruskan sahabat. Mana mikrofonnya? Siapa yang jaga? Mana Salman eh? Mungkin ada soalan nanti di kaltok. Iya, teruskan. Iya. Kalau macam ke itu adik-adik. Adik-adik kita. Iya. Yeah. Katakan ada jumpa pukul 3 lah. Iya. Nanti dia start baca tahlil ke apa. Tapi kita datang pukul 4 selepas dia habis. Iya. Yeah. Baca kita datang untuk makan lah. Iya. Sama adik-adik. Iya. Bagaimana boleh? Anda nasihatkan kepada semua. Bukankah Quran mengatakan sebelum anda jawab keseluruhannya? Quran sudah menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan keluarga kamu dan keluarga kamu dari neraka. Wa andhir ashiratakal akrabin. Berilah ingatan kerabat-kerabat kamu yang dekat. Alangkah baiknya saudara-saudara kita ni, keluarga-keluarga kita, saudara mara kita yang terdekat yang suka buat bid'ah ni kita dekati sebelum dia melakukannya. Artinya sebelum kita jemput kita, sebelum dia jemput kita, benda-benda yang bid'ah ni seperti yasin dan kita terangkan dulu. Besok dia tak akan jemput, tak akan jemput kita. Saya masih ada pakcik-pakcik yang buat bid'ah. Saya masih ada saudara-saudara buat bid'ah. Tapi bila dia pekah, di antaranya perbualan, bila pergi rumahnya, anak katakan. Tentang apa, di antaranya keluri. Saya katakan, tak tunggu hari dijemput. Akhirnya saya tidak dijemput. Selamat saya. Tanya adik saya tu. Tanya anak-anak saya. Keluarga saya buat bid'ah yang tak ikut sunnah lah. Saya tidak dijemput. Alhamdulillah. Pakcik saya buat keduri besar-besaran. Keduri apa? Tahlilan. Saya tidak dijemput. Kenapa? Awal-awal saya katakan bahawa ini adalah perbuatan bid'ah, dalalah, sesat. Dia ada guru sendiri. Ditanyakan kepada gurunya. Ini Wahabi katanya yang jangan dengar. Itu saja. Gurunya bukan nak ajar untuk menakis yang kita katakan bid'ah itu. Yang kita kan bawa hujah. Dia tidak boleh nolak hujah. Makanya dikatakan tolak dengan satu kalimah, itu Wahabi jangan dengar. Itu saja. Oleh kerana jabatan agama, badan-badan agama benci kepada Wahabi, Wahabi pun diwawarkan sebagai itu dan ini. Akhirnya orang lebih percaya kepada yang dikatakan jabatan-jabatan ni. Jadi kita tak kisah. Alhamdulillah sekurang-kurangnya kita tidak dijemput lagi. Kerana apa? Dia cakap ini Wahabi tak akan buat benda-benda macam ni. Baguslah Wahabi tak buat benda-benda bid'ah. Okey, itu jawapannya. Jadi kalau kita ada masa, kita pergi rumahnya. Kita bual-bual kan, bawa lah oleh-oleh sikit. Dia terima, Alhamdulillah. Tak terima, kita jangan jadikan dia musuh. Tak. Tapi besok, tanda dia tak terima, dia tak akan jemput antah. Percayalah, tak akan jemput lagi. Dia katakan, ini sahabat ni, dia tak akan terima. Jangan jemput. Kalau dijemput pun acah-acah saja. Ya? Yeah? Tapi kalau kita dijemput, kita datang, jangan kacau majlis orang. Jangan kita katakan, apa ni bid'ah, jangan. Orang akan marah. Tunggulah masa sesuai, ya. Supaya jangan menjadi fitnah. Okey, ambil soalan yang ada. Ya, teruskan. Teruskan, ya. Najib, teruskan, ya. Teruskan, teruskan, ya. Teruskan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minggu lepas saya tanya soalan tentang waktu fajar. Iya. Yeah. Bahawa ada dua waktu ni. Iya. Yeah. Pertama waktu matahari belum terbit. Iya. Dilongkan. Iya. Dan pada waktu kedua adalah waktu bila lampu atau cahaya putih. Iya. Yeah. Adakah Ustaz telah mencari dalamnya? Di dalam hadis fajar ada dua. Satu fajar sadiq dan satu fajar kadhib. Fajar kadhib ni waktu-waktu sahur. Waktu sahur ni dikatakan sahur ni waktunya nak katakan siang tidak, nak katakan malam tidak. Siang sedangkan dalam waktu malam. Malam sedangkan seolah-olah terang. Jadi dulu kalau kita duduk ke kampung, ada satu waktu di tengah malam tu kita melihat seperti itu. Dikatakan itu fajar kadzib. Dan sihir diambil daripada kalimah sahar ni. Sahar, biasanya makan sahur ya, makan sahur kan di penghujung malam, bukan di awal malam. Dia orang makan sahur lain. Jadi dikatakan sihir kerana diambil waktu sahur. Waktu sahur. Yang mana waktu sahur ini di penghujung seperti itu, nanti ada satu waktu yang kelihatan terang tapi masih malam. Nah dikatakan malam tapi matahari terang. Itu dinamakan fajar kadzib. Adapun fajar sadiq, matahari betul-betul terbit. Di antara fajar kadzib dan fajar sadiq, itulah dikatakan waktu subuh. Itulah waktu subuh. Jangan terlalu awal dikatakan fajar kadzib, kita tak sah sembahyang. Jangan terlalu akhir sehingga dikatakan fajar sadiq, matahari sudah terbit, juga kita tak boleh sembahyang. Ya? Jadi waktu yang dikatakan fajar, memang ada dua fajar. Satu fajar dikatakan fajar kadzib. Fajar kadzib artinya bohong. Fajar itu bukan bermakna fajar berbohong. Seolah-olah kita dibohongi. Seolah-olah siang terang, memang terang. Kalau di padang pasir itu lagi terang, macam siang. Tapi tengok, belum subuh. Subuh mungkin setengah jam lagi ataupun satu jam lagi. Ya, itu ada satu waktu dikatakan waktu itu adalah waktu sahar. Waktu sahar. Dan makan sahur dinasabkan kepada waktu itu. Ya. Agak Najib, apa masalahnya di sini daripada dua waktu ni? Adakah waktu solat subuh di Singapura benar? Katanya 5.44, 5.30 waktu itu masih gelap di Singapura. Iya, sebenarnya gini. Gelap tidak semestinya waktu belum sampai. Kerana kalau tadi, oleh kerana boleh katakan di tempat anda mendung pukul 7 pun masih gelap. Bilik anda masih pakai lampu. Biasanya pukul 7 bilik anda tak pakai lampu sebab terang, sebab cermin di tepi. Gelap bukan tanda, tetapi matahari tandanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajar manusia apa yang dia tidak tahu. Di antara yang diajarkan adalah urusan dunia. Sehingga kata Rasulullah, "Idza kana min umuri dunyakum fa 'alaikum." Apabila urusan dunia kamu urus. Di antara umur dunia ataupun urusan dunia, umur dan bahasa Arab urusan-urusan dunia adalah mengurus dunia. Bukankah di Al-Quran, "Wa ja'alalakum ma fil ardi jami'an," aku jadikan di permukaan bumi ini semua untuk kamu. Jadi orang-orang Islam wajib menguruskannya. Jadi di antara urusannya adalah memudahkan waktu solat. Kalau kita nak tengok matahari, subhanallah, banyak yang tak sembahyang nanti. Kenapa? Ataupun silap. Tengok, gelap lagi tak bertidur. Tapi Allah mudahkan pakai jam. Dan Allah mudahkan lagi, jam sekarang ada, jam lonceng. Di Singapura ataupun di mana-mana pun, mereka sudah sepakat, dunia sepakat. Menentukan waktu solat, waktu puasa, tengok anak bulan, itu sudah dipelajari oleh mereka bertahun-tahun. Jadi sebenarnya tidak salah mengikut waktu jam untuk menentukan waktu solat sebagaimana ditentukan di mana-mana pun negara. Kerana mereka sudah kaji itu. Sehingga kalau tidak dikaji, tengok, hari ini sembahyang subuh bila waktunya? Sebelum pukul 6, besok mungkin pukul 6. Mungkin besok-besok lagi pukul 5.30 dan sebagainya. Kenapa berubah? Kerana mereka sudah kaji bahawa bulan sekian matahari tempatnya di sini ataupun bulan di sini dan sebagainya. Ya, ilmu falak di dalam Islam sudah diajar ataupun ilmu nujum. Dengan ilmu falak, ilmu astronomi dan sebagainya, kita tahu waktu dan kita tahu kedudukan matahari dan bulan. Dan kita sembahyang mengikut kedudukan matahari, tapi kalau puasa mengikut kedudukan bulan. Jadi bagaimana yang memudahkannya ialah ilmu falak. Jadi dengan keadaan ilmu falak, kita diajar untuk mengetahui waktu matahari terbit. Jadi bila mereka sudah tahu waktu matahari terbit bulan sekian begini, maka mereka catit. Akhirnya mereka jadi kemudahan, karena terus begitu ditaruhlah hari bulan atau kalender, dan ditaruhlah juga waktu-waktu sembahyang. Ini benar, jangan ditolak. Jangan kita katakan, "Oh, saya tak pakai ini, saya nak balik asal." Okey, balik asal macam mana? Hadis pun berkenaan macam mana terbit matahari, macam mana matahari terbenam, kita pun tak hafal, main banyak sembarang, tak jadi, Syekh. Lagi teruk nanti. Lagi banyak orang tak sembahyang. Sebab apa? Kalau tak buat fatwa, jangan sembahyang kecuali tengok bulan. Jangan tengok jam. Kalau tengok jam, bin'ah katanya. hantar tinggalkan jam lagi buat bid'ah banyak. Lebih teruk daripada tengok jam. Apa tak tengok jam? Jadi kita tengok jam dan jam bukan bid'ah. Sebab kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi masalah jam bukan masalah yang bid'ah. Dan saya sendiri pakai jam. Ya kan? Jadi tak jadi masalah melihat waktu pakai jam ataupun melihat tarikh melalui kalender ataupun takwim. Okey, teruskan soalan. Allah yubarik fik. Teruskan. Ambil soalan kat kertas begitu banyak tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah solat duha itu memurahkan rezeki? Dan boleh Ustaz huraikan tentang solat hajat? Solat duha itu bukan memurahkan rezeki. Itu memberi pahala bagi orang yang tidak mampu keluarkan infak. Bukankah di antara yang kita dah bincang dalam Riyadhus Salihin sebelumnya, beberapa orang sahabat cemburu, iaitu cemburu yang bagus. Apa cemburunya? Dia tengok orang-orang kaya pagi sedekah, tengah hari sedekah, malam sedekah. Cemburu ni diadukan oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa di antara sedekah bukan mengeluarkan duit, perkataan yang baik, zikir dan sebagainya. Dan di antaranya penggantinya bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan sembahyang duha, dua rakaat sembahyang duha. Bukankah di dalam tubuh kita ada 360 ketulan-ketulan? Kalau kita kecahkan tulang ni 360, untuk menyelamatkan 360 ketulan-ketulan ni ataupun mukata'ah ni adalah dengan memberi sedekah. Kita tidak mampu hari-hari nak beri sedekah, gantinya apa dia? Sembahyang duha. Bukan sembahyang duha nak jadi kaya. Tak sembahyang duha tak kaya, itu tak. Keyakinan seperti ini salah. Nak kaya berusaha, dah berdoa kita berusaha, itu boleh kaya. Tapi usaha yang betul. Adapun sembahyang hajat, sembahyang hajat tidak ada. Dalil-dalil sembahyang hajat adalah dalil-dalil yang lemah. Maka sembahyang hajat tidak ada. Bila sembahyang hajat tidak diajarkan oleh Rasulullah, hadisnya hadis lemah, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Tidak ada sembahyang hajat. Walaupun yang buat sembahyang hajat di Singapura mufti, kita tak ikut mufti tapi kita ikut Nabi. Teruskan. Ustaz yang dihormati, di manakah tempat isteri yang suaminya ada penyakit jiwa dan psikotik dan juga pemarah? Dia sangat suka berbisnes tapi selalu gagal, dan bisnes itu meninggalkan hutang yang akhirnya saya yang kena jelaskan. Saya bergaji hari dan cukup untuk segalanya. Nasihat saya untuk baikkan kewangan dan kehidupan tidak dihiraukan, bahkan menjadi tegang dan marah-marah. Dia hanya ingin mencapai peluang yang besar, tak mahu berusaha untuk keperluan harian. Saya dah terlalu penat dengan masalah dan sikap perangainya. Saya tahu suami akan mengakhiri hidupnya jika saya pergi dari dia. Tolong Ustaz berikan saya nasihat, doa, amalan untuk menghadapi ujian ini. Semoga Allah memberi kesihatan dan afiat untuk Ustaz yang saya hormati. Semoga isteri yang bertanya ini dilindungi oleh Allah SWT dan diberi keberkatan dalam hidupnya. Di dalam Islam, bercerai tak salah. Walaupun ada hadis abghadul halal inda Allah at-talaq, benda halal yang paling dibenci oleh Allah SWT itu cerai. Tapi cerai tidak salah. Isteri di dalam undang-undang kekeluargaan Islam, dia punya hak. Suami tidak boleh menjadikan isteri sebagai hamba. Tak kira lah hamba seks, melepaskan ke nafsunya, atau hamba supaya hidupnya selesa, maka isteri dijadikan kuli sepanjang hidup, itu salah. Saya dah dekat kursus, bukan kursus, satu seminar, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, isteri itu amanah. Isteri itu amanah. Akulah sebaik-baik contoh amanah kepada isteri. Jadi kalau Rasulullah SAW tidak pernah mendera isterinya, dera ini bukan saja dengan pukulan, tapi dera antaranya dengan jiwa. Yang mana ditekan, dipaksa dan sebagainya, ini satu deraan. Dan kalau isteri tidak tahan, jangan katakan suami, kalau kau ceraikan ataupun kau tinggalkan aku, aku akan bunuh diri. Itu urusan dia. Itu bukan urusan isteri. Urusan suami, kenapa dia nak bunuh diri? Sepatutnya di dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di dalam Islam, lelaki-lelaki bertanggungjawab atas perempuan, bukan perempuan bertanggungjawab atas lelaki-lelaki. Ya, kalau perempuan nak bekerjasama, nak membantu suami, itu elok. Tetapi kalau dipaksa, tidak ada. Tidak ada. Sepatutnya dia setelah diserahkan oleh bapa perempuan ini, aku kahwinkan kau, disebut anaknya, ini bukan bermakna untuk dijadikan hamba. Tidak. Untuk mendirikan satu sunnah. Kan istilahnya orang Melayu nak buat masjid. Dalam masjid ada pukul-pukul, maki-maki. Kata orang Melayu, dirikan rumah tangga, dirikan apa? Dirikan masjid. Apakah dalam masjid anda nak buat macam-macam? Anta maki dan sebagainya? Tidak. Dan kalau Rasulullah, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah perkahwinan mula aku kahwinkan kau sampai ke tiang lahat, ke tiang kubur, itu perkahwinan. Nikah. Lihat, bukan cara nikah itu saja yang dikatakan nikah, tak nikah. Nikah itu je perkahwinan. Sepanjang perkahwinan, dari mula perkahwinan sampai penghujung perkahwinan, ia ni mati ikut sunnah. Tetapi kalau tak ikut sunnah, ini akibatnya. Seorang lelaki tidak boleh mengatakan kepada isteri, engkau kerja, aku rehat. Tidak ada. Ada yang tadi seorang muslimah bertanya, kalau boleh muslimahnya jangan ceritakan kepada orang lain. Muslimah ni bercakap, laki-laki ni tak bekerja. Tadi tu, oleh kerana laki-laki tak bekerja, isterinya bisnes. Oleh kerana dia bisnes, sering dengan teman laki-lakinya bisnes, maka kahwin bisnes. Wallahi billahi, pertama kali yang dengar kahwin bisnes. Apa arti kahwin bisnes? Lakinya dua. Satu laki yang di rumah mengurus rumah, satu laki supaya kalau pergi Malaysia tak kena tangkap, dituduh sebagai khalwat. Supaya kalau bagaimana di Malaysia, kalau diserbu, dia berdua-duaan, tak ditangkap kerana ada surat nikah. Bermakna surat nikahnya berapa? Satu yang dengan isteri yang, satu dengan suami yang di rumah. Jadi apa, apa kata orang Melayu? Biawa apa? Biawa hidup? Piara biawa hidup. Piara biawa hidup. Laki-laki dudukkan rumah, tak bekerja, isteri sudah bekerja, dibiarkan isterinya dengan laki-laki, dan laki-laki ini mengaku sebagai isterinya, dan isterinya mengaku suaminya. Ana tanya, apakah dia sudah bersatu dengan suaminya? Ya. Dengan suami barunya? Ya. Suaminya dua-dua. Apa ni? Jadi istilahnya kahwin apa? Kahwin bisnes. Maksudnya kalau aku bisnes ni, kahwin lagi satu dengan laki-laki yang bantu dia. Ini berzina. Punya laki, tapi laki-laki seperti ini namanya laki-laki dayus. La yadkhulul jannata dayusan. Apa itu dayus? Atau sudah tahu. Perempuan seperti ini boleh pergi ke mahkamah syariah minta cerai. Lebih baik daripada buat zina seperti ini. Begitu tadi, perempuan tadi, anak tak galakkan cerai. Tetapi kalau dizalimi, itu hak perempuan. Kita ada undang-undang di dalam Islam, hak kekeluargaan ataupun undang-undang kekeluargaan Islam, yang mana perempuan tidak boleh dizalimi. Berapa ramai perempuan dizalimi oleh laki-laki, yang mana dia mendiamkan diri? Paling-paling pergi ke mahkamah. Adukan kepada mahkamah, sebab di mahkamah ada penasihat nanti yang menasihati laki-laki ini. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Sekurang-kurangnya kita bukan nak menghina laki-laki, tetapi supaya dia dapat peringatan. Ini undang-undang. Ini peraturan Islam. Jangan main-main, Islam ada peraturan. Kalau ikut sunnah, an-nikahu min sunnati, wanita bukan dijadikan babu, wanita bukan dijadikan hamba, tapi wanita adalah perkongsian hidupnya untuk membina rumah tangga supaya dapat zuriat, yang mana zuriat dia akan menyelamat kita. Kerana bila mati kita tinggalkan tiga, antaranya anak yang soleh. Tetapi kalau isteri asyik pukul bila isteri asyik dipukul oleh suami, bila suami garam cepat terajang kalimah yang tak bagus, apa jadi pada anak? Anak tak yakin anaknya akan jadi anak soleh, tapi anaknya jadi anak pendendam. Dua hari yang lalu di surat khabar, seorang orang Sing, bapaknya dibunuh. Budak tu umurnya berapa tahun? 15 tahun. Oleh kerana dilihat maknya selalu dipukul, maknya selalu dipukul, satu hari tikam bapaknya sampai mati. Lihat, kerana dia tak tahan maknya selalu dipukul. Begitu juga ada seorang datuk dulu, oleh kerana isterinya terlalu zalim, isteri zalim kepada suami, sehingga bila suami nak keluar tak boleh, akhirnya suaminya start dia punya kereta. Kereta mewah lah sebab datuk ni. Tak perasan si isterinya sudah digelek dengan keretanya, kereta yang mahal ni. Bila ke mahkamah, siapa bantu dia? Anaknya. Kata anaknya, maknya zalim. Akhirnya maknya menang. Apa, bapaknya menang? Bapaknya menang kerana satu keluarga bantu. Jadi sini saya bukan berpihak kepada perempuan atau berpihak kepada lelaki, tapi kita berpihak kepada kebenaran, keadilan. Jadi kalau lelaki seperti ini, nasihatkan. Kalau tidak, hak wanita ini pergi mahkamah. Kalau diugut, kalau engkau tinggalkan aku, aku bunuh diri, itu urusan dia. Jadi bermakna lelaki-lelaki yang tidak bagus. Mudah-mudahan lelaki-lelaki ini mendapat hidayah. Mudah-mudahan suami ini diberi kreatif oleh Allah SWT, tetapi tidak akan dapat hidayah kecuali dengan ilmu, betul kan? Belajarlah. Makanya ya, suami-suami ni bawa lah isteri ke datang, belajar sama. Begitu juga isteri, pujuklah suami-suami supaya suami itu supaya datang belajar. Dengan belajar ni baru kita dapat keberkatan. Kalau tidak, susah nak dapat keberkatan. Okey, teruskan. Soalan banyak nampaknya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teruskan, saya dengar. Tak apa, tak apa. Ya. Ya, teruskan. Kita punya sound system ada masalah. Okey, bacakan, nanti saya ulang. Lebih kurang 2 minggu lalu, Ustaz ada mengatakan gaji yang isteri peroleh adalah milik suami dengan sebab suami memberi keizinan kepada isteri untuk bekerja. Tetapi jika isteri sebenarnya tidak mahu keluar bekerja tapi dipaksa oleh suami supaya bekerja atas sebab gaji suami rendah dan tidak mampu untuk menanggung pembelanjaan keluarga, adakah gaji itu pun milik suami sedangkan isteri tidak meminta untuk bekerja? Kalau isteri dipaksa bekerja, suami tidak boleh mengambil gajinya. Tetapi kalau isteri nak bekerja juga, isteri nak bekerja juga sedangkan tidak diizinkan, itu milik suami sebab suami mampu. Tetapi kalau suami tidak mampu, ada istilah di dalam undang-undang kekeluargaan Islam di Malaysia, harta sepencarian. Pernah dengar ni? Pernah dengar harta sepencarian? Seumur hidup sejak kahwin, suami kerja, isteri bekerja, maka harta itu dianggap sebagai harta sepencarian, harta isteri dan harta suami. Ini kalau dua-dua memang sepakat dan dua-dua memerlukan perbelanjaan yang sama. Si suami perlukan, si isteri perlukan. InsyaAllah kalau sepakat, kita katakan bahawa itu wang isteri. Itu wang isteri. Setelah sepakat, isteri mengatakan ini wang saya nak gunakan, wang saya, bahawa isteri bebas untuk menggunakannya. Tetapi kalau isteri tak pernah diizinkan, nak pergi juga, lama-lama diizinkan, itu bukan wang isteri. Sebab dia sudah merdeka. Jadi jazaknya wang itu bukan duit dia. Tetapi kalau sepakat, kau pergilah kerja, kata isteri kepada suami, suami mengatakan kepada isteri, pergilah kerja. Itu dinamakan wang sepencarian. Isteri ada hak wang tu. Isteri ada hak wang itu. Maka isteri boleh menggunakannya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wahai kamu wanita, beramallah kamu, kerana kebanyakan yang menghuni neraka adalah wanita. Di antara amal disuruh banyak sedekah. Ini bermakna isteri juga ada hak untuk dapat wang tu, dan itu wang isteri. Begitu juga kalau seorang isteri bila wafat, bila meninggal, ada dikatakan wang warasah, wang waris. Kalau wang itu memang punya si isteri, sama ada wang isteri itu diberikan oleh keluarganya semasa dikahwin, memang ada hak dia, ataupun isteri itu bekerja mendapatkan usaha daripada kerjanya, dia wang dia, wang dia. Tetapi kalau tak diizinkan oleh suami nak bekerja juga, wang itu suami boleh rampas sebab tak diizinkan, itu wang suami. Tetapi kalau dengan dua-dua reda, maka wang itu adalah wang isteri. Ulang lagi sekali, saya katakan tempoh hari bisa dipahami ya. Sekarang isteri ada yang suami dah mampu, gaji besar, kau jangan bekerja. Apa alasannya? Kalau kau ceraikan aku, besok apa aku nak makan? Lihat. Jadi dia bekerja kononnya, kalau ditakdirkan bercerai, dia dah sangka buruk dengan suaminya. Macam mana Allah nak berkati? Dia sangka buruk. Saya bekerja bang, saya dulu belajar kat universiti, bapak saya habis 10 ribu. Ha, itu alasannya pertama. Kedua, kalau awak ceraikan saya nak makan apa? Ha, itu yang kedua. Ketiga, kawan-kawannya. Dia suka banyak kawan di tempat kerja, begitu enjoy dia. Itu kebiasaannya. Jadi kalau isteri, bila suaminya sudah mampu, semampu dia dapat menyelesaikan semua masalah, maka kalau kata suami, kau jangan bekerja. Kalau bekerja juga, suami boleh rampas hartanya, apa gajinya. Sebab itu hak suami, hak dia kan. Tetapi kalau kata suami, memang saya susah, awak nak bekerja, kerjalah. Itu isteri boleh ambil duitnya. Itu memang suami tidak suka-suka ambil. Tetapi anda katakan kalau suami mampu, kalau suami mampu 100% mampu, suami tak izinkan, isteri bekerja, duitnya suami boleh ambil kalau tidak diizinkan. Tapi sekarang oleh kerana kita terpedaya dengan undang-undang yang dikatakan undang-undang jahiliah, diambil daripada undang-undang British yang sudah menjajah kita lama, dia katakan tak boleh, ini asal isteri, dan isteri boleh bawa ke mahkamah, boleh disu dan sebagainya. Jadi undang-undang kita dah bercampur baur dengan undang-undang, dia katakan undang-undang wada'iyah, undang-undang ciptaan otak manusia. Jadi ini ada persoalan yang boleh kita lihat dalam masalah fiqh. Isteri bekerja apa hukumnya? Kalau suami tidak kerjakan, hukumnya haram. Dan kalau bekerja juga, duitnya, gajinya boleh diambil oleh suami sebab tidak diizinkan. Tetapi kalau diizinkan, silakan, maka duit itu punya isteri. Dan suami juga ada hak mengambil, ya, sebab isteri itu adalah kuasa suami. Tapi untuk menzalimi jangan. Seperti tadi dizalimi itu tidak boleh. Wallahu alam, kalau kurang dipahami boleh ditanyakan lagi. Teruskan. Adakah tanggungjawab isteri kepada suami isteri dan tanggungjawab suami kepada keluarga isteri? Jika ada, apakah tanggungjawab tersebut? Tanggungjawab isteri kepada keluarga suami itu tidak ada. Tetapi kalau kemampuannya membantu itu membantu ini, itu ada. Tetapi tanggungjawab suami kepada keluarga isteri itu tidak ada. Bila isteri sudah berkahwin, maka tanggungjawab si suami untuk isterinya saja. Adapun keluarga si isteri itu tanggungjawab bukan tanggungjawab isterinya lagi. Tanggungjawab isteri adalah kepada anak-anak, kepada suami. Tapi kalau diminta gaji suami diberikan kepada mak mertua dan bapa mertua, perlulah suami itu mengizinkannya. Tetapi cuba kita fikir, mak mertua kita dan bapa mertua kita itu sama seperti mak kita, saya dah bincangkan kan. Apa salahnya kita bantu? Apa salahnya kita bantu? Kerana itu nenek bagi anak-anak kita, mak dan bapa bagi isteri kita, apa salahnya kita bantu? Tetapi kalau tidak diizinkan oleh suami, isteri tak ada hak untuk ambil bantu mak bapaknya, tidak boleh. Kena minta izin. Kalau tidak diizinkan, hukumnya haram. Ini banyak hujah-hujahnya nanti. Tapi sebagai suami, bantulah. Betul kan? Kesianilah. Kalau anda nak jadikan isteri anda gembira, nak jadikan isteri anda senang hati, tak muram, susah hati, antaranya bantu keluarganya. Bagaimana kalau keluarga anda susah, keluarga suami ini susah, suami tak akan boleh tidur. Begitu juga isteri. Jadi bagaimana kita membina rumah tangga, satu gembira, satu berduka saja keluarga, kerana keluarganya kesusahan. Jadi untuk meringankan beban kesusahan hati isteri, kita bantu keluarga isteri. Kita bantu, itu kewajiban kita. Anda katakan tadi kita wajib menghormati mak kita, dan kita wajib menghormati mak mertua kita. Kita dah bincang, ya, sebahagian daripada apa yang terdapat dalam Quran hadis. Jadi kalau kita menghormati mak kita, mak mertua kita juga kita hormati. Kalau kita menghormati bapa kita, kita menghormati bapa mertua kita. Memang ada orang musuh dengan bapa mertua. Puncanya apa? Ada seorang, saya tak mau ceritakan, tadi saya terlepas. Kalau boleh saya tarik balik, minta maaf. Semasa dia pinang, perempuan ni, bapa mertuanya tak suka dengan dia. Akhirnya dah beberapa tahun menunggu, dibawa lari ke mana? Nikah di mana? Di utara sana. Pakai apa? Pakai fatwanya Zainuddin Muhammad Dun. Apa ni? Tanam pinang rapat-rapat, dia senang puyuh berlari. Ku pinang-pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk bawa lari. Tetapi bila dapat anak dua, dia masih busur dengan bapak mertuanya. Kata dulu aku nak kahwin dengan anaknya tak bagi, sekarang gasak dia. Satu hari bapak mertuanya susah, dia cerita dengan anak, kata anak wajib anda pergi. Anda pergilah, balik kuliah ni anda pergi, jangan tunggu lagi, anda pergi. Balik kalau dia pergi dengan bawa oleh-oleh, bapa mertuanya tak pernah tengok anaknya ataupun cucunya yang dua ni, macam nak pingsan sukanya. Bapa menangis meraung kesukaan. Jadi di sinilah, ya, si ibu pun atau si isteri tadi gembiralah. Pasal dia dah lama tak diizinkan balik ke rumah maknya, ke rumah bapaknya. Jadi bagi kita yang mengikut manhaj salaf, yang kembali kepada Quran hadis, siapa yang berbuat seperti itu kepada bapa mertua, bertobat. Quran mengatakan bertobatlah. Jagalah mak mertua. Jangan bapa mertua, mak mertua jadi musuh. Itu salah sama sekali. Ada orang yang tak mau bertegur dengan mak bapaknya, malah juga dengan bapa mertuanya. Orang ini tersekat untuk masuk syurga besok. Jadi mak mertua, bapa mertua sama seperti mak kita. Tapi orang kalau dah biadab dengan bapaknya, mak bapak mertuanya lagi dia biadab. Orang kalau dah biadab dengan mak bapaknya, dengan mak bapak mertuanya lagi dia biadab. Orang seperti ini, walaupun dia hebat di dunia, selagi tidak menghormati kedua mak bapak dan kedua ibu bertuanya, maka dia tidak hebat. Allah tidak angkat dia. Allah tidak angkat dia. Di dalam sejarah, ya, bagaimana orang alim, belaga alim, tetapi dia tidak menghormati orang tuanya, akhirnya nampak. Akhirnya nampak. Dia mati dalam kehinaan, mati dalam diumpat dan dihina. Apabila disiasat, kenapa? Apabila dileh, kenapa? Walaupun dia seolah-olah melagak sebagai orang alim, oleh kerana dia tidak menghormati kedua orang tuanya dan kedua bapa mertuanya, dihidup dalam keadaan pura-pura. Pengikutnya lama-lama dia tahu bahawa ustaz ini ataupun alim ini, syekh ini adalah hidup dalam penderhakaan, dosa besar paling besar. Lihat di dalam Quran, kita melihat ridallahu ridal walidain. Apabila memperkatakan tentang mak bapak, wasainah, wasiat. Apabila cakap Allah tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana, bila Allah mengatakan kau jangan buat syirik kepada aku dan kepada dua mak bapak, hendaklah buat baik. Di sini bila ingat Allah, maka kita ingat dua mak bapak. Bila kita ingat Allah, Quran berapa banyak ayat, 5-6 ayat, hadis, berpuluh hadis, mungkin beratus hadis, memberi peringatan supaya kita menghormati kedua mak bapak. Mak bapak kita yang melahirkan kita, dan mak bapak kita yang melahirkan isteri kita, dan mak bapak kita yang menjadi nenek dan datuk kepada anak kita, yakni nenek dan datuk yang sebelah kita, dan nenek dan datuk sebelah ibu, ibunya, yakni isteri kita. Kalau kita menderhaka kepada mak mertua, subhanallah. Kalau kita menderhaka, kurang ajar, biadab kepada mak bapak, begitu juga kepada mak mertua, saya takuti pintu syurga ditutup. Walaupun kita baik bagaimana baiknya kepada mak bapak, tetapi kita tidak baik kepada mak mertua, sama saja. Besok di akhirat susah. Dan kebiasaannya sebelum mati Allah tunjukkan. Jadi mak mertua kita, kita pelihara. Makanya kalau si isteri mengatakan, boleh tak saya bantu keluarga saya? Ya, boleh. Tapi minta izin dengan suami. Jadi orang yang masih ada mak mertua, bapak mertua, jagalah. Ya. Kalau bapak mertua hantar dendam dengan hantar, mak mertua hantar dendam dengan hantar, hilangkan rasa dendam ni dengan apa? Dengan berbuat baik kepadanya. Tak guna kita banyak ilmu, tetapi kita tidak pernah menghormati orang tua, terutama mak bapak dan bapak mertua. Tak guna. Besok akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak di akhirat di dunia, tentang sikap orang seperti ini. Banyak berlaku. Banyak berlaku. Jadi bertobatlah orang yang sudah terlanjur ni. Ini soalan yang bagus, ya. Okey, teruskan soalan. Apakah batasan wanita yang bekerja dalam pergaulan dengan kawan kerja lelaki di tempat kerja, yakni di dalam satu pejabat? Berdua-duaan dalam pejabat tidak boleh. Kerana di dalam hadis, apabila berdua laki-laki dengan perempuan, yang ketiga adalah syaitan. Dan syaitan tidak akan biarkan anda untuk melepaskan peluang yang mana di antaranya boleh membawa kepada perzinahan. Dan Allah mengatakan wala taqrabu zina. Mendekati zina adalah mendekati perempuan yang bukan mahramnya, terutamanya bila berdua-dua. Dan begitu juga sound system kita ada masalah agaknya. Dan begitu juga di dalam hadis, al-ikhtilatu haram. Ikhtilat, bercampur gaul secara bebas laki-laki dan perempuan, hukumnya haram. Bahkan jadi pejabat kalau boleh dielakkan, ya. Walaupun terpaksa sepejabat dengan laki-laki ataupun dengan perempuan, kita kena jaga batas-batas. Kerana kadang-kadang perempuan, saya tengok sendiri, saya pernah berurusan, ya, orang rumah saya sendiri, saya tunjukkan, ini orang Islam, jalan sempit, dia bukan tolak kursi, dia tolak tubuh laki-laki itu supaya dia jalan. Nak tukar duit, cucuk-cucuk dulu perut laki-laki itu, dicucuk-cucuk dulu. Dan saya sendiri, di mana, di Malaysia, Bangladesh tu, satu perempuan tu angkat ketepikan, subhanallah, Bangla tu dengan badannya bau semacam, perempuan kita boleh peluk, angkat ketepikan kerana dia nak jalan. Bangla tu tolak-tolak lagi. Bila saya katakan dengannya, apa dia katakan? Jangan sibuk dengan orang lain, tengok perempuan sekarang. Ini perbuatan haram. Al-lamsu zina, sentuh aja perempuan zina. Sentuh aja zina, tapi zina yang tidak dipukul, tidak disebat ataupun tidak direjam. An-nazra zina, melihat juga zina. Dan Rasulullah mengatakan, ana la usafihun nisa, aku tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Tetapi orang sekarang kalau dikenalkan, ini kawan kita yang baru, adi salam. Allahu Akbar. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan haram yang wajib ditinggalkan. Jadi bagi wanita yang bekerja, jagalah batas-batas hukum yang Allah sudah tentukan. Jangan langgar sembarangan. Wallahu a'lam. Ambil soalan lagi. Wajibkah wanita ini menjawab atau memberi salam pada kaum lelaki sama ada lelaki itu kawan sekerjanya atau bukan? Dan bolehkah wanita ini menjawab soalan mengenai isu peribadi bila ditanya oleh lelaki sekerjanya? Elakkan dia melayan laki-laki di tempat kerja. Walaupun kawan ramai yang tergoda dengan tipu hela gaya laki-laki. Kadang-kadang perempuan ada masalah dengan suaminya, cerita dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini pura-pura simpati dan sebagainya. Lama-lama dia terpengaruh, tertarik. Lama-lama semuanya dibagi. Tuan-tuan, saya tak katakan dia di Singapura saja atau di Malaysia. Ada wanita-wanita secara peribadi, isteri-isteri menghubungi saya. Dia cerita masalah ni. Ustaz, dulu saya masalah dengan suami saya. Kadang-kadang saya muram. Seorang laki-laki bertanya, maka saya curahkan. Lama-lama saya tertarik dengan laki-laki itu. Bila tertarik, bukan saja melayan laki-laki itu atau laki-laki melayan dia dengan ucapan, tetapi lebih sampai kata katil. Ini berlaku, ini banyak berlaku. Jadi kalau anda yang ikut kuliah ni ada masalah, adukan kepada Allah. Sujud waktu malam, adukan kepada Allah masalah kita, minta kepada Allah selesaikan. Kalau adukan kepada laki-laki, besok laki-laki cerita dengan kawannya, cerita dengan kawannya. Hatta laki-laki yang sudah meniduri perempuan ni, dia cerita dengan kawannya. Engkau nak, engkau pandai-pandai lihat, dia offer kawannya buat. Ini tidak boleh. Jadi kita yang beriman, apabila ada masalah dengan suami, apa salahnya cari orang ketiga untuk menasihatinya, ataupun kita minta kepada Allah SWT supaya Allah membantu kita mengatasi masalah ni. Dan kita cari apa sebab kita bermasalah ni, apa sebabnya. Kebanyakan ya masalahnya kerana kita tak faham agama, maka kita bertindak yang bukan-bukan. Jadi bawalah ya isteri-isteri yang masalah ni ke kuliah, insyaAllah tanyakan mana yang boleh kita atasi, mampu kita apa, bantu kita bantu insyaAllah. Ya, teruskan soalan. Saya difahamkan wanita dan lelaki bukan mahram, tidak boleh berdua-duaan. Soalan saya, adakah saya boleh menumpang kenderaan kawan kerja lelaki saya untuk menghantar saya pulang tanpa kawan-kawan yang lain? Kalau tidak boleh, bagaimana pula saya mengambil teksi mana pemandunya seorang lelaki? Ya, beza. Lihat, syaitan punya tashwis, syaitan punya talbis, syaitan punya makar. Anta dengan daripada teksi, anta tak bercakap, cuba cakap berapa tambang, berapa bayar, itu saja. Ya kan? Tetapi dengan kawan kita yang anta tumpangkan, anta bukan saja cakap, anta bergurau dan sebagainya. Lihat ya, saya minta kepada perempuan dan kepada suami, jangan izinkan isteri tumpang kereta orang lain. Jangan, kecuali wanita. Ulang lagi sekali, jangan izinkan seorang perempuan isteri tumpang dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tolong. Dan aduan-aduan yang datang kepada saya, antaranya tumpang kereta, ditintut keretanya, oleh kerana wanita ini selalu tumpang, ditintut lagi bila berdua orang tak nampak. Laki-laki itu sengaja bawa ke tempat lain. Mula-mula tak ada bawa, hari kedua, ketiga tak bawa, lepas bulan, dua bulan dah bersedia dibawa. Macam-macam boleh berlaku. Jadi bila diadukan kepada saya, mula-mula ustaz saya tak boleh ikut, tetapi bila dah mesra, dah gurau dan sebagainya, saya pun tertarik. Lama-lama buat apa? Sampai satu perempuan mengatakan kepada laki-laki ini, kau jangan pancut, nanti aku tu amil. Apa laki-laki itu, apa kisah yang penting dia dapat benda ni? Dia ceritakan kepada saya. Lihat, jadi nasihatkan kepada anak, nasihatkan kepada isteri, nasihatkan kepada siapapun perempuan, jangan tumpang kereta laki-laki yang bukan mahramnya. Pertama, fitnah. Lihat, tidak berdua laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiga, syaitan. Ini berdua, jangan. Kalau isteri melawan juga, subhanallah, ini laki, perempuan teruk ni kalau dia melawan juga. Jangan diizinkan. Tolong jangan diizinkan. Adapun teksi, apakah anda bermesra dengan teksi, besok jumpa lagi, besok jumpa lagi? Tidak. Ya kan? Mungkin hari ini Melayu, mungkin India, mungkin China dan sebagainya. Untuk kesempatan melakukan maksiat dengan driver teksi itu amat jauh, tetapi dengan kawan yang satu pejabat amat mudah berlaku maksiat. Syekh, syaitan pertama memujuk perempuan. Ya kan? Sebagaimana Hawa dipujuk oleh syaitan untuk memujuk laki-laki. Lakulihal, anda katakan jangan. Tidak boleh sama sekali. Teruskan. Walaupun duduk belakang, mula-mula duduk belakang, biasa duduk depan. Teksi tak kisah. Ya. Kita tidak galakkan muslimah membawa kereta. Tidak galakkan. Tetapi kalau dah terpaksa, tak ada masalah. Dan hatta muslimah, muslimah bawa teksi. Sekarang muslimah banyak bawa teksi, anda rasa tak jadi masalah. Tapi kalau mampu, janganlah bawa teksi kan, ambil kerja yang lain. Tapi kalau dah itu kerjanya, terpaksa, dalam konteks masyarakat Singapura, kalau tak kerja boleh katakan bermasalah, ia bekerja lah insyaAllah. Tapi kami tak galakkan perempuan bawa teksi. Kami tak galakkan. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Kita penjelasan dari Ustaz. Saudara saya ada menjemput saya menuruti tahlilan untuk mengeratkan silaturahim. Bolehkah saya pergi? Sebaiknya jangan pergi. Sebaiknya jangan pergi. Sebaiknya jangan pergi. Teruskan soalan. Oops. Sembayang beserta doa bagi mohon satu pertolongan keadaan beruduk bersembayang dua rakaat usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Usallinya saja sudah bid'ah. Nak komen yang mana lagi? Yang di belakang cukup saya bercakap. Terketawa tak apa. Tapi menambah apa yang saya cakap, tolong berhenti. Okey? Ketiga, selepas membaca salam dibaca ya ghiyati inda kulli karbatin. Ini semua adalah perbuatan bid'ah kerana tidak ada doa selepas solat, kecuali doa-doa seperti rabbana atina fid dunya, itu juga tidak ada. Yang ada Allahumma anta salam, itu zikir-zikir yang dijadikan atau doa yang dijadikan zikir oleh Rasulullah. Adapun ya ghiyati inda kulli karbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adi inda kulli shiddatin wa ya rijai hina tunqati'u hilati, 50 kali ini bid'ah. Amalan berikutnya adalah membaca surah-surah dan ayat-ayat berikut. Surah Al-Fatihah 1 hingga 7 kali, Al-Baqarah 1 hingga 5 kali. Surah Al-Baqarah 1 hingga 5 kali sih. Dan banyak lagi. Kemudian yang terakhir surah At-Taubah 126 128. Okey. Penawar saratan penyakit kanser dan penyakit-penyakit mudarat lainnya. Ayat Quran di bawah ini adalah ubat untuk penyembuh bagi penyakit yang paling ditakuti. Ayat adalah ubat bagi semua jenis penyakit kanser. Allahu Akbar. Kanser darah, kanser susu, yakni kanser payudara, kanser rahim, kanser perut, kanser paru-paru. Barang siapa ataupun barang-barang keperluan bagi mengobati penyakit ini, air untuk diminum, air untuk dimandi, minyak obat gosok. Kaedah pelaksanaannya, sembahyang mohon pertolongan. Ketiga membaca, hendaklah menghadap ke kiblah, niat nama yang sakit hendaklah dibenarkan kepada ibunya. Dibenarkan kepada ibunya. Baca ayat tersebut dengan tadabbur. Selepas selesai membaca ayat tersebut, baca doa ini. Allahumma rabbin nasi adhabil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ini hadis betul, tetapi cara-caranya tidak betul. Ya. Kedua, as'aluka al-azim rabbil arshil azim an yashfik. Ini betul. Ini doa-doa yang dikatakan ruqyah. A'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syaitan ayah durun. Ini adalah hadis betul. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma syfi abdaka wasadaka rusulaka sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dikatakan membantu menyembuhkan kanser, kami tak nafikan boleh, tetapi kena berubah dulu. Sebab di dalam Al-Quran wa idza maritu wa yashfini, bila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan, tetapi kena cari doktor. Setelah pergi doktor baru kita bantu dengan doa-doa seperti ini. Adapun ditentukan ya seperti apa ni apa sih dibenarkan kepada maknya, ya. Yeah. Kemudian mesti dibaca cara ini cara ini, kena mandi dan sebagainya. Kena mandi dulu, ya. Yeah. Kena gosok dengan minyak tertentu, itu adalah bid'ah. Tetapi kalau kita kena cancel, kita nak baca apa pun ayat, sebagaimana Ibn Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, apabila dia sakit di Madinah begitu lama, dia tak jumpa doktor, maka dirawatnya dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita kena cancel, berobat pergi doktor, di samping berobat kita boleh membaca ruqyah. Itu boleh. Adapun mengkhususkan ni, tanpa pergi doktor, berobat kepada doktor, kalau mati ditakuti mati yang bunuh diri. Wallahu a'lam. Teruskan soalan. Ustaz, adakah orang Quraisy akan jadi khalifah pada zaman ini? Masih, khalifah yang dikhususkan oleh Salam tidak akan diizinkan jadi khalifatul kubra kecuali se-Quraisy. Itu hadis Bukhari. Tetapi kalau jadi pemimpin, siapa menjadi pemimpin? Sebab akhir zaman kata Rasulullah bahawa khalifah tak ada. Akhirnya yang ada pemimpin-pemimpin. Akan banyak pemimpin-pemimpin itu. Seperti Malaysia ada pemimpin, Indonesia ada pemimpin, Saudi ada pemimpin. Dia katakan pemimpin, tapi bukan khalifah. Tapi kalau nak jadi khalifah bangsa Quraisy, kalau jadi khalifah bangsa Quraisy, selain bangsa Quraisy, kalau jadi khalifah kita tak boleh baiat dengannya kerana tak cukup syarat. Adapun JI mengatakan bahawa khalifah mereka adalah siapa dia yang sekarang kena tangkap di mana, di Indonesia, itu tidak betul. Abu Bakar siapa? Bashir. Adapun LDDI yang dulu khalifahnya Ubaidillah Lubis dan sekarang tak tahu siapa khalifahnya. Jadi katakan dulu Islam Jamaah, sekarang LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang mengikutnya ribuan di Singapura, katanya ini juga dia punya khalifah sendiri. Dan bila membayar kepada khalifahnya, 10% daripada gajinya diberikan kepada jamaahnya. Dan mereka punya ada satu teori mangkul. Dan berpuluh pesarah dan doktor-doktor profesor di universiti UTM dulu kita tobatkan daripada ikut, apa mengikut ajaran ni. Monif masih ingat Monif, ya? Iya. Itulah yang ada pada Islam Jamaah ataupun sekarang dinamakan LDIS. Jadi khalifah sebenarnya adalah Quraisy. Tapi pemimpin siapa-siapa pun menjadi pemimpin, orang Jawa, orang Boyan, orang apa pun boleh jadi pemimpin. Tetapi kalau khalifah, Khalifatul Kubra, Khalifatul Uzma hanyalah bangsa Quraisy. Wallahu a'lam. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum menjalani pengundian orang kafir dan bagaimanakah di satu kawasan tempat pergulan bercampur antara makan Islam dan makan orang kafir? Boleh tak demikian Ustaz? Kalau keadaan sudah terdesak tapi tidak dicampur sebelah-sebelah sebagaimana di persaudaraan aman, persaudaraan abadi, itu tidak ada masalah. Kalau dicampur tidak boleh, dan Singapura tidak pernah mencampur. Dia dibataskan. Ini kawasan orang Islam dan ini kawasan bukan Islam. Ini Kristian, ini Cina dan sebagainya. Tak jadi masalah. Adapun mendatangi melawat kubur orang-orang kafir, itu tidak digalakkan. Yang disuruh kita supaya melawat atau ziarah kubur orang-orang Islam. Orang kafir tidak. Adapun mengiringi orang mati ke kubur, kalau boleh dielakkan. Ya kan? Takut jadi syubhat. Sebab orang-orang kafir bila membawa mayat ke kubur, dia ada upacara-upacara agamanya. Jadi ditakuti kita menyertai upacara-upacara seperti itu, dia kata takuti syubhat. Tak payahlah pergi. Malah orang kafir tak pernah ajak kita pergumian keluarga dia tak. Dia tahu bahawa orang Islam terutamanya tak akan ikut benda-benda macam ni. Jadi tak payah kita sibuk-sibuk, ya. Tak payah. Teruskan. Ustaz, saya ada soalan untuk tanya. Saya ada anak yang mendengar cakap bila saya berkata, tapi apa yang menyedihkan, apabila dia membohongi saya dan apabila saya mendapat tahu dia menghisap rokok di belakang saya, apakah dia berdosa dengan saya? Saya meminta Ustaz doakan anak-anak saya menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh bukan anak pembohong. Lihat dia. Kita sudah baca begitu banyak ayat Quran dan hadis. Dalam buku yang saya tulis ni, kalau kita lihat wasiat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan wasiat, buka buku ni, ambil sebentar. Tak apa. Dalam surah Al-Anfal maaf, dalam surah Al-Ahqaf 15 menggunakan wasainya. Dalam surah Ankabut 8 menggunakan wasainya. Dalam surah Luqman 14 wasainya. Halaman 14 ya. Adapun apabila kita minta Tuhan, minta kepada Allah SWT pengampunan, bermakna ingat Allah, kita disuruh ingat mak bapak. Ingat Allah, ingat mak bapak. Mendoakan diri kita, dirikan, doakan juga mak bapak. Dan apabila kita bersyukur untuk diri kita, kita bersyukur juga untuk mak bapak. Sebagaimana di dalam Quran ayat An-Naml 19. Begitu juga dalam surah Maidah 110. Adapun apabila kita minta pengampunan ampun untuk diri kita, kita disuruh minta ampun kepada Allah untuk mak bapak juga. Ayat 41. Begitunya orang-orang yang dikatakan Bani Israel buat perjanjian, di antara perjanjian dengan Allah, jangan buat syirik. Kedua, perjanjiannya buat baik kepada mak bapak. Satu perjanjian. Jadi satu perjanjian. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 36 di halaman 18-19. Apabila kita menyembah Allah, setelah menyembah Allah, jangan buat syirik. Ya, yakni jangan menderhaka kepada mak bapak. Disebut wabil walidaini ihsana. Di dalam surah Isra 23-24 tidak boleh. Begitu juga tidak boleh bohong. Juga tidak boleh bohong. Ada mengatakan dengan mak bapaknya kau isap rokok tak? Tapi di belakang isap rokok itu bohong. Itu bukan anak yang soleh. Itu anak pembohong, kadzab. Dan ayat-ayat Quran menyuruh kita berbuat baik kepada mak bapak terlalu banyak. Dan hadis-hadis yang menyuruh kita buat baik kepada mak bapak, cuba lihat, begitu panjang. Jadi siapa anak yang soleh? Anak yang soleh antaranya tidak menipu mak bapaknya. Anak yang soleh kalau boleh tinggalkan rokok tu. Sebab rokok haram. Menyedut, menghisap benda haram ditakuti doanya tidak diterima. Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang begitu apa, menderita kelihatannya. Rambutnya kusut masai, bajunya penuh dengan debu, mukanya sedih, air matanya menitis. Dia berdoa, dia berdoa, berdoa, berdoa. Kata Rasulullah, bagaimana akan diterima doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan semua yang sampai padanya benda-benda haram. Ditakuti dengan rokok ni, doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Sedangkan bila mati anak Adam, tiga. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Jadi anak soleh, anak yang tidak menipu mak bapak. Anak soleh, anak yang meninggalkan benda haram. Di antara benda haram adalah rokok. Kerana rokok menyebabkan antaranya, kita katakan rokok dosa besar. Kerana rokok di dalamnya mengandungi khamar. Khamar bukan sahaja yang berupa cecair, tetapi yang berupa serbuk misalnya, yang berupa asap. Kerana candu, diorang tak makan candu, tapi isap candu. Candu tu jadikan asap, baru masuk ke kepunya dan sebagainya. Kita katakan bahawa arak itu haram kerana Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bahawasanya arak ibunya. Arak, judi, tenun, berhala, perbuatan syaitan, amalan syaitan, tinggalkanlah. Jadi kalau kita menjadikan syaitan sebagai musuh, jangan ambil amalan syaitan. Di antara amalan syaitan adalah rokok. Rokok mengandungi khamar. Kerana di dalam definisi hadis itu sendiri, kullu muskilin khamrun, khamrun, kullu muskilin khamar. Setiap yang memabukkan dikategorikan sebagai arak. Bukan yang diminum saja, bukan yang disedut saja, bukan yang dihisap. Apa saja yang memabukkan, sama ada melalui sekarang bukan hisap. Apa sob? Enjit. Tetap dikatakan kategori khamar. Orang yang melakukan seperti itu, rokok adalah umbul bair. Rokok adalah ibu segala kejahatan kerana di dalamnya mengandungi khamar yang memabukkan. Jadi bagaimana nak jadi anak yang soleh kalau masih benda-benda yang haram ini? Kebanyakannya isap rokok ni tipu, tak isap katanya, tapi dihisap. Benda seperti ini ditakuti dakwanya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Jadi kalau ditanya tadi, oleh ibu, apakah itu anak yang soleh yang isap rokok? Dia belum dikategorikan sebagai anak soleh sebab dia pencandu, penagih. Penagih apa? Penagih rokok, pencandu rokok. Bagaimana seorang penagih jadi anak yang soleh? Penagih tidak boleh jadi anak yang soleh. Anak katakan selamatkan mak bapak kita dengan amalan kita. Kalau amalan kita mau diterima oleh Allah SWT, di antara jangan buat benda-benda yang haram seperti ini. Saya nak tanya, apa kebaikan rokok? Satu saja. Apa kebaikan rokok? Rokok ada vitamin. Vitamin apa? Rokok ada protein. Apa proteinnya? Rokok ada gizi. Apa? Apa dalam rokok? Ya, ada 4,000 kimia. Yang mana 4,000 kimia itu semua tak sesuai dengan tubuh kita. Kalau rokok disepakati oleh doktor dan pakar-pakar kesihatan, punca segala-galanya, Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan capakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kalau arak itu adalah umul kabair, kalau yang memabukkan itu umul kabair, bermakna rokok termasuk umul kabair. Lihat boleh tipu mak bapak, lihat boleh membazir. Kalau rokok itu tidak punya zat, tidak punya itu, tidak punya ini, kalau beli itu membazir. Dan isap rokok, isap khamar, perbuatan syaitan, membazir jadi saudara syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syaitin. Adapun orang yang membazir itu jadi saudaranya syaitan. Jadi jangan ambil pujian syaitan dan jangan jadikan syaitan sebagai saudara. Ya, yeah. Ditakuti kita gagal dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang amalan syaitan itu adalah antaranya adalah isap rokok. Kenapa? Kenapa dukun-dukun pakai keminyan, pakai asap bila nak apa? Nak panggil setan, panggil jin ni? Kerana syaitan yang sangat suka kepada asap yang busuk. Syaitan, oleh kerana orang-orang yang jadi dukun itu kalau pakai asap buat orang lari, jadi dia ambil asap keminyan. Yang penting baunya kuat. Jadi syaitan suka kepada itu. Tapi kalau asap itu makanan syaitan, sekarang anda tak tahu asap jadi makanan manusia. Ya kan? Burung ke apa pun tak suka dengan asap. Contohnya, kalau kita bakar sampah, asap sangat banyak, tak ada burung kromon nak isap asapnya. Tak ada monyet ke kera ke datang nak isap asapnya. Tetapi orang baik, orang-orang apa, manusia ni disusun satu apa daun, dijadikan rokok, diisap. Ini semua adalah perbuatan haram. Tak apalah kalau saya bising sekejap, tak apa. Ya, kalau hari ini tak beri kesan, besok dosa dapat dapat dipikirkan. Satu lagi kita berhenti. Teruskan. Ustaz, bolehkah ceritakan dengan lebih detail apabila seorang sahabat ini bersin dan mengucapkan Alhamdulillah dan sama dengan selawat kepada Nabi. Kemudian seorang sahabat lagi mengatakan celaka engkau. Adakah dalilnya sahih? Iya. Bila orang bersin, kita katakan Alhamdulillah. Yang mendengar katakan Irhamkallah. Yang ada sambungan dengan selawat. Iya, sambungan itu adalah bid'ah. Siapa suruh selawat? Alhamdulillah. Bersin saja Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyir. Itu bid'ah. Yang ada Alhamdulillah saja, tak payah itu. Saya ada tulis di belakang apa? Saya ada tulis satu buku, Menguap dan Bersin. Lihat, Menguap dan Bersin, tolong dibaca. Sebab tadi soalan yang sama ada di waktu kuliah muslimah. Seorang sembahyang dia bersin, apakah kita boleh doakannya? Tak boleh. Tapi benda ni simple. Tetapi kalau ada buku, sekurang-kurangnya buku tu jadi hujah untuk kita bercakap, ya, untuk menjelaskan kepada orang lain. Saya rasa sampai di situ. Lagipun besok saya kena keluar pagi, ya. Saya kena ke Kuala Lumpur besok, kuliah di Kuala Lumpur. Jadi saya sampai di situ. Jadi tuan-tuan, minggu depan tolong bawa buku ni. Kita ada khusus haji dan umrah untuk 2 Sabtu. Sabtu ni dan Sabtu akan datang. Lepas tu kita sambung pelajaran kita, pelajaran apa? Hadis. Dan yang tertonggak ni, apa dia? Ini juga jangan dah habis nanti baru cari, ya. Sebab saya bawa ni ke mana-mana, saya takuti cetakan yang ni cepat habis sebab kebanyakannya sudah rebut buku ni. Yang ni bid'ah mula'ali sunnah wal jamaah, kalau boleh dapatkan dulu.